Malam ini Ma'iyahan Mocopat Syafaat yang berlangsung sejak bulan Juni 1999 sehingga malam ini adalah bulan ke atau kali ke 258. Mudah-mudahan alhamdulillah Allah ngijabahi, Allah menyejahterakan semua yang terlibat, Allah menyayangi, mencintai dan memelihara kita dunia akhirat di dalam berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral huda ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral haqq ya rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya kullu man fis samai wa antal imam ya karimal akhlaq ya sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta seadanya jamaah dalam prokes malam ini maju ke depan, meskipun nanti sebentar lagi akan kita minta mundur lagi untuk acara berikutnya. Saya mohon maju ke sini supaya ada muwajah, supaya ada dep-depan pandangan mata dengan pandangan mata. Ayo maju rek, maju rek. Bismillah. Saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk pertama kalinya Kiai Kanjeng menggunakan komposisi notasi saron dan alat lainnya yang diambil dari nomor takbir akbar, kemudian disambung dengan satu solawat yang biasanya dibawakan oleh nek coro jawane solah-solah, itu dibawakan oleh Syekh Imam Al-Husairi. Jadi beliau itu adalah ketua Jumiyatul Qurra Kairo sekitar tahun awal tahun 1960-an, dan beliau merekam solah-solah itu di Solo yang beliau berkunjung ke Gontor pada waktu itu. Nah, di dalam solah-solah atau selawat yang dibawakan oleh Syekh Mahmud Al-Husairi itu ada kalimat bahwa kita itu secara kejiwaan itu kalau kita memanggil-manggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada kalimat kalau kita itu selawatan itu kita seakan-akan secara kejiwaan, secara rohani kita itu naik ke aras, naik ke langit tingkat tertentu, kemudian semua penghuni langit, semua penduduk langit itu dikumpulkan oleh para malaikat, dikumpulkan oleh malaikat Jibril. Kemudian mereka semua bersama-sama sholat ke Allah diimami oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimatnya tadi seperti itu. Jadi kalau kita ma'iyahan itu juga kalau bisa dengan niatan supaya kita itu sedang berjamaah di alam yang tinggi, di aras ya, untuk menyatakan kembali bahwa kita itu sama Allah itu setia, sama Allah itu komit gitu ya. Sama Allah itu tanggung jawab dan tresno tanpa pernah habis-habisnya kan gitu. Di itu tadi salat jenenge salat-salat nek cara desa mbiyen. Terus kemudian setelah musik tertentu tadi kemudian kita membaca inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. KBP sapal. Selama ini kan Lailatul Qadar itu dijadikan satu idiom. Pokoknya nek poso ki ana hari-hari malam-malam ganjil antara tanggal 21 nganti 29 kuwi ono malam-malam yang disebut Lailatul Qadar, kan gitu pengertiannya. Sekarang saya ingin mengemukakan satu dimensi yang mungkin agak berbeda. Ku takon karo kuwe, sing di antara anak-anakku kabeh iki sing teko malam ini yang hidupnya terang benderang penuh cahaya sapa angkat tangan? Ora langsung ini. Yang hidupnya ada kegelapan-kegelapan, ono peteng-petenge, ono sedih-sedih sak piturute angkat tangan. Nah, jebul mayoritas kuwi ya. Nah, jadi Lailatul Qadar itu bisa diartikan malam di mana kehendak Allah berlaku. Gitu ya. Nah, saiki malam iki apa malam itu tuh awan. Malam itu tidak siang, kalau siang ada cahaya matahari, kalau malam kan gelap. Nah, itu bisa kita simbolisasikan menjadi keadaan hidup kita. Makanya tadi saya tanya, Anda ini sedang siang apa sedang malam? Atau gini, banyak malamnya apa banyak siangnya uripmu saiki? Banyak malamnya, makanya Allah memberikan, menganugerahkan Lailatul Qadar. Kalian mengalami malam, tetapi jangan lupa bahwa Allah punya keputusan dan ketentuan dan punya berkah, punya kedermawanan, punya kasih sayang di situasi malam hidup Anda itu. Gitu. Makanya kalau kita mengacu ke ayat yang lain, kan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Jadi Allah memperjalankan Pak Nevi dan Kiai Kanjeng ini di dalam situasi kehidupan malam hari. Ini iki tangane ra cethol e, nek kowe lak sarjana sok-sok, kowe cetho perusahaanmu nyambut gawe mu, nek iki lak ora iki. Mas Gianto iki ming pandai besi ming gawe gamelan iki to. Terus Mas Yaryanto ki ming anu ming dodolan wader, ternak wader gitu ya. Terus yang lain-lainnya juga tidak punya kerjaan, pokoknya hidupnya tuh malam hari. Jadi pokoknya kapan Gusti Allah ngekei cahaya, alhamdulillah. Dan selalu dikasih cahaya. Dan Kiai Kanjeng ini sudah menjadi kelompok musik itu, kalau lihat ini tadi berarti sudah 30 tahun lebih ya. Anda buka sejarah grup mana di muka bumi ini, di Indonesia maupun di luar negeri, yang awet, berkah, bareng-bareng, seduluran, dan kreatif sampai 30 tahun lebih. Terus apakah Led Zeppelin, apakah Bee Gees atau siapapun, atau God Bless atau siapapun, yang usianya melebihi 30 tahun yang mana? Saiki wong serawung saja, bergaul saja untuk awet sampai umur swidak pitung puluh ya jarang Mas. Apalagi ada beban musik, jadi ada beban kreativitas. Jadi tetap bareng, padahal tetap kudu kreatif terus, nggawe terus, keliling kemana-mana, tanpa kejelasan nafkah. Lagi Kanjeng ini dapat uangnya dari mana untuk makani anak bojone rata? Kalau perusahaan kan cetok, usaha ngene untuk badi semene, pegawai ini dikai semene, ini kan untuk perusahaan. Kan tidak sedang berusaha dalam arti kapitalisme. Kan Anda tahu rezeki ada tiga macam tuh. Rezeki level pertama itu kue dodol untuk badi, kue nyambut gawe untuk jino ya. Level kedua adalah kue dadi wong apik, iso dadi wong bisa menjadi orang yang dipercaya sehingga kamu dapat rezeki putarannya entah gimana min haitsu la yahtasib itu ya. Yang ketiga adalah rezeki yang langsung dari Allah. Karena Allah menyayangimu. Ya, entah bentuknya bagaimana. Bisa berbentuk seperti ibunya Nabi Isa dikasih makanan oleh malaikat Jibril tiap hari. Tak dongake kowe yang ngono meneng-meneng kowe ning kamarmu ana apel apa pelem ngono ya. Tak dongake siapa tahu. Sing urung duwe bojo moro-moro kowe tangi turu ana bojomu ning sampingmu. Amin ya rabbal alamin. Ning rada mustahil iki, rada mustahil gitu ya. Tapi pokoknya itu rezeki yang ketiga itu yang langsung dari Allah. Nah, Kiai Kanjeng ini kan rezekinya tingkat kedua. Memang ketika Kiai Kanjeng main di Blitar, di Jakarta, di Cikarang, di Surabaya, di Banyuwangi, di Berlin, di Amsterdam, di Italia, di mana sih? Roma, di Teramo, Napoli dan seterusnya, memang mereka kasih honor. Tapi honor itu asal-usulnya tidak karena transaksi, ngerti enggak? Itu bedanya dengan perusahaan. Ini mereka enggak transaksi. Jika kita diundang ke luar negeri itu enggak ada transaksi. Cuman kan yang ngundang kan manusia. Nek kamu manusia, terus kamu temanmu datang, maksudnya enggak kamu bikinin kopi apa teh? Gitu enggak? Kalau temanmu memang enggak punya duit untuk pulang, kan mesti kok sangoni untuk tuku bensin, kopi, atau kamu antar dengan motormu, kan begitu. Jadi kita ini percaya bahwa kita ini semua manusia, sehingga kalau melakukan apa-apa itu saling memberi jasa, saling memberi kedermawanan satu sama lain. Dan itulah yang dilakukan Kiai Kanjeng selama 30 tahun. Dan tidak pernah ada masalah. Ya oke, nek soal cangkem bosok, bosok kabeh. Gitu. Nek soal nyek-nyekan, soal hina-menghina itu kan kelogowoan pas seduluran yang sudah sangat mendalam sehingga saling menghina tidak apa-apa. Kan gitu. Terutama imam itu yang jadi sasaran hinaan. Ya. Tapi saya menghina kan ya mergo tresno kan gitu, tidak ada masalah gitu loh, tidak ada masalah. Nah jadi ada banyak dimensi yang harus kita pelajari, terutama anak-anakku Ma'iyah. Bahwa Kiai Kanjengku ya sebuah uswatun khasanah, ku ya sebuah contoh bagaimana membuat satu kelompok, bagaimana bikin komunitas. Pertaliannya itu apa saja, pertalian cinta, pertalian profesional, pertalian golek pangan bareng, atau pertalian pas seduluran, apa-apa. Yang awet yang bagaimana? Yang utama harus apa dalam suatu kelompok, kalian harus tahu. Nek parpol kan bareng-bareng kepingin berkuasa, gitu ya. Nek perusahaan kan bareng-bareng pengen badi. Nah ini apa ini? Puasa ora, badi ora. Jadi kita 100% mangap dan menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, makanya ini saya kembalikan ke Lailatul Qadar tadi. Hidupnya Kiai Kanjeng itu 30 tahun peteng dedet, Mas. Ra cetho. Sasiki pentas pora ra cetho. Tidak pernah itu 30 tahun ya ora tau cetho. Wong dudu perusahaan kok. Juga tidak ada sponsor kok. Kita juga tidak menerima pemberian-pemberian, misalnya ada menteri datang ke sini terus nawani Zaki, Zak butuh apa? Zaki bilang sudah, tidak ada butuh apa-apa, sudah alhamdulillah dicukupi Allah semua. Jadi kita tidak punya latar belakang ekonomi apa-apa kecuali kasih sayang Allah. Anda sudah tahu ayatnya, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa mayyatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Oke, jadi teman-teman sekalian, uripmu kan oke, bengine bangane awane ya. ya toh? Lebih banyak malamnya daripada, jadi banyak gelapnya dibanding terangnya. Nek, di persentase kira-kira piro? Gelapnya sampai 60-70%? Sampai ya. Nah, saya membaca tadi itu supaya saya itu memohon kepada Allah supaya sapa wae sing ngrungokke dan yang nanti mau membacakan dan mengamalkannya itu oleh Allah dikai qadar. Kalau so, urip mulak peteng to Lailah to, kuwi dikai qadar itu yang namanya Lailatul Qadar. Nah, iso kuwi sadurunge turu maca iki ping 10 ya. Syukur habis salat juga kamu baca, minum 3 kali gitu ya. Tapi sebelum tidur kamu selalu membaca Al-Qadar 10 kali supaya salamun hiya hatta matla'il fajr ngono ya. Jadi kuwi engko ngimpi ketemu widodari, kuwi ngimpi entuk duit akeh, ngimpi macam-macam lah. Allah pokoknya memberi keselamatan dan kesejahteraan kepadamu sampai matla'il, sampai semburatnya fajar. Kira-kira ngono ya. Jadi teman-teman sekalian, itu pengantar saya. Nanti kita ini punya judul apa? Give your hand, take my hand. Itu saya pernah, ternyata menurut Mas Helmi saya pernah nulis di mana, Helmi? Di majalah Amanah sekitar tahun akhir 80-an. Ya, judul lahir. Belum lahir. Judul ini pernah saya tulis di majalah Amanah, jangan bilang majalah Amanah. Saya kira salah nong. Mungkin sudah enggak ada yang kenal majalah itu kali ya. Ya sudah. Yeah. Jadi waktu itu kan memang situasinya berbeda dan yeah, produk-produk medianya juga berbeda. Yeah. Jadi mure ya orang tidak ono majalah Amanah to mbiyen. Aja meneh kok masa kini karo Sulumarhen rang tita kowe. Serapopo. Nah, biyen ono majalah Amanah, majalah yang agak Islam-Islam sithik gitu yeah, ya. Coraknya keislaman. Masalah keluarga tapi keislaman. Terus aku dikono nulis ning kono rutin dan aku nang Jakarta iki mampir ning kantor-kantor Amanah kuwi ning di hel di aku sebentar. Itu jalan apa sih kayak nek Senen ngetan iki apa to? Ya, antara Salemba sama Senen itu jalan apa itu? Keramat. Nah, jadi Keramat, majalah Amanah itu alamatnya di Keramat Raya apa-apa itu ya. Jadi nulisnya mampir langsung di kantor itu Mbak waktu itu? Iya, karena nulis itu bagi saya wis podo karo ngledhi kacang, podo karo ngombe es, podo karo ngising ngono lho. Jadi saya dulu itu kan bukan karena saya hebat Mas, tapi karena saya dihadiahi Allah kemudahan untuk nulis dalam keadaan apapun saja. Ora perlu sepi, ora perlu ijen, ning tengah pasar aku bisa nulis. Aku nulis karo nemoni daya ya sering banget, tidak ada masalah. Cicil ngomong, Pak Cicil ngomong gitu. Jadi itu saya diberi kemudahan oleh Allah, sehingga kalau saya jam 11 ngene, jam 11 bengi biasanya aku terus ditelepon redaktur Jawa Pos di Malioboro, terus mereka minta tulisan mendadak jam 10:30 malam karena mau deadline, tak tulis ke 10 menit, serapat jam tak kirim. Atau saya pas di Malioboro saya nulis. Atau majalah Amanah, Tempo segala macam, saya nulisnya di kantor Tempo. Nulisnya di kantor Zaman, waktu ada Zaman juga. Zaman juga ada. Jadi saya nulisnya ning kono kuwi. Majalah Humor juga ada. Bahkan saya pernah nulis buku itu di Bandung, diterbitkan oleh Mizan, satu malam nulisnya. Jadi pokoknya aku nang Mizan, nang kantor Mizan, terus Pak Haidar ngomong, ada ide apa aja, ini saya mau bikin buku. Tapi saya pinjam mesin tek dan saya akan selesaikan besok pagi. Jadi aku suwingi itu ngetek jadi rodo edan yang gue suwingi jadi sak buku gitu. Itu onora dokumentasinya itu. Yang judulnya apa Mbak? Kita juga masih belum ikut tidak lemah. Oh, ikut tidak okay. Melemahkan. Itu masuk di sastra yang membebaskan apa yang nasionalisme Bebas, Muhammad. Ya. Kalau nggak salah nasionalisme Muhammad. Jadi satu buku kecil judulnya ikut tidak lemah. Tidak. Ya. Tidak ikut melemahkan. Lemah dan tidak ikut melemahkan. Ya. Itu berdasarkan ayat wanuritu annamuna alaladina stut'ifu fil ab wana ja'aluhum ma'imatan wana ja'aluhumul warithin. Jadi kalau bisa kita, Anda itu jangan ikut lemah. Nenek kue kuat ojo njur ngelemah ke wong gitu loh. Intinya begitu. Anda jangan memperlemah orang, Anda harus kuat tapi tidak untuk nguati wong. Ngerti kuat, nek cara Jawa nguati lah rapi tadi, ngendas-ndasi. Menginjak orang kan tidak boleh. Jadi, mari kita kuat supaya tidak diinjak orang, tapi kalau kita sudah kuat, kita jangan menginjak orang. Itu intinya seperti itu bukunya, gitu ya. Oke, jadi teman sekalian, ini malam ini ada partisipasi dari Mas Jujuk dengan kelompoknya, satu nomor tari paling sekitar 10-15 menit, kemudian nanti juga ada partisipasi dari Mas Eko Winardi, itu teman kita lama, dari tadi siang itu ada pertemuan seniman-seniman tua, sing kuwi mesti rata pung, wis rambutnya putih kabeh, wis tua-tua banget kaya, gitu kan. sing ketika kita aktif dulu kowe urung ono, bapakmu urung kawin bareng. Nah, kemarin tadi siang kumpul di sini, kita merencanakan sejumlah pementasan pada mulai bulan Februari, Maret dan seterusnya. Ini nanti Mas Eko yang akan membawakan satu monolog tentang seekor kucing mengajari burung terbang. Cut to kuwi. Kudune kan manuk murui kucing ben iso mabur. Iki ora kucing murui manuk ben mabur kan gitu. Nah, ini namanya Eko Winardi, itu salah seorang seniman sastra dan teater sejak tahun 70-an. Jadi dia juga seorang aktivis lingkungan hidup. Makanya sampai tadi itu Helmi enggak tahu ya. Jadi kan kita sudah mendapatkan terminologi sangat bagus, ada ekologi, ilmu tentang lingkungan hidup, ngerti ya? Berarti dalam ekologi itu ada kesadaran ekosistem, bahwa lingkungan hidup itu ada dialektika, ada perhubungan, ada harmoni, ada gesekan, yang merupakan sistem dari alam, gitu kan. Nah, jadi ada ekologi, ekosistem, terus beberapa bulan yang lalu kita dapat ilmu baru dari Pak Manu, ada namanya ekosofi. Wong modern kan ngerti ini kali karo alas, kaya mengkari karo alas. Ning ora dihubungi karo Gusti Allah toh. Jadi sejak abad 16-17 Renaissance itu Allah direbut atau dibuang oleh manusia. Manusia direbut dari Allah oleh sesama manusia. Jadi kita itu mensyukuri dan menikmati dunia ini tanpa kesadaran bahwa itu yang bikin Tuhan. Nek ora percaya kuwi maca ndelok TV National Geographic apa Animal Planet kuwi kan apik banget kuwi tayangane. Ning kan ora disebut Gusti Allah blas. Jadi Gusti Allah ditinggal kaya-kayane macan ki ono dewe, kali ono dewe gitu kan, seolah lautan itu muncul sendiri kan, itu kan sekularisme namanya. Jadi, nah kita bukan sedang melawan itu ndak. Kowe nek awake dhewe kan nek kowe nek maknya kan cedhot to. Kowe iki benda, kuwi mbarepmu kan benda. Terus aslinya Nur Muhammad, mbarepe Nur Muhammad, terus kemudian Nur Muhammad cahaya itu kemudian berpendar-pendar memadat menjadi benda. Terus ada Dwi Adi meneh benda tumbuh. Terus benda tumbuh duwe adi meneh, ora ming cukul tumbuh tapi juga bergerak namanya binatang. Nah, terus kita manusia adalah makhluk bungsu atau bungcit, awake dhewe ya benda ya cukul bertumbuh ya, tapi kita juga bergerak, tapi kita juga punya akal budi, ya, punya akal pikiran dan hati. Itu namanya manusia. Nah, kalau sekularisme kan orang ngono. Asasi manusia lah ora ono Gusti Allah itu. Di manusia nek untuk kita kan manusia ndak punya hak, wong kowe ra melu gawe dhek. Kowe ra melu gawe kupingmu, mripatmu, kowe ra melu gawe awakmu kok. Bapak ibumu ora gawe kowe kok. Jadi kita tuh ndak punya hak. Kalau hak itu hanya milik Allah. La haula wala quwata illa. Meskipun bisa saja kita ngomong HAM dalam dengan catatan ada kesadaran bahwa aslinya bukan manusia yang punya hak asasi. Yang punya hak apalagi asasi-asasi itu kan esensial. Kalau secara asasi yang punya hak yang bikin di mana-mana nek nek perusahaan ke sing duwe owner, sing owner berarti sing kei modal, sing ngedeke kan gitu. Nah, sing kei modal dan sing ngedeke alam semesta ini kan Allah. Nah, itu tidak diakui oleh kaum sekuler, tidak diakui oleh ideologi sekularisme. Maka kita bikin maknya itu supaya kita kembali ke kampung halaman dan kesadaran yang asli dari umat manusia kan gitu. Jadi saiki setelah ekosofi ya, ada kesadaran keempat yaitu Eko Winardi. Kuwi jek ngakune ngono kuwi mawon. Ekologi, ekosistem, ekosofi, terus Eko Winardi. Ora apa-apa wis tak timbangane aku dilangoni ya to wis ben ora apa-apa wis gitu. Oke. Ah nanti kita saksikan Mas Eko Winardi diiringi Kiai Kanjeng dengan dua nomor untuk membawakan satu monolog. Judul apa toh? Kuwi absurd to kuwi. Manuk wis iso mabur kok malah diajari kucing, tinggi dhewe ora iso mabur. Kuwi kan kuwi nek kowe berpikir linear kan angel kuwi memahami kuwi. Tapi kan anak maknya sudah canggih toh, kuwi wis pinter kurang ajar, wis pinter liar, wis pinter macam-macam toh kuwi ya gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, saya persilakan sekarang Anda kembali ke tempat yang tadi, ini ruang kita kosongkan. Saya persilakan tepuk tangan semua untuk Mas Jujuk dan timnya untuk satu pari. Thank you.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Malam ini saya akan berkisah tentang kucing yang mengajari burung terbang. Ini adalah kisah tentang kucing-kucing di pelabuhan. Tadi saya sudah mengantarkan, kita pergi ke pelabuhan ikan Muncar Banyuwangi dengan rampak osik. Perlu Anda ketahui, pelabuhan Muncar Banyuwangi, pelabuhan ikan, itu pelabuhan nomor 2 terbesar seluruh Nusantara. Kucing-kucing pelabuhan. Pada Anda bayangkan, kapal yang berderet bersandar di pelabuhan pada suatu senja yang kelam. Ya, sememangnya setiap senja selalu kelam. Tapi saya berdoa, semoga masa senja Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya cerah dan indah. Pada suatu senja yang kelam, angin sepoi-sepoi semilir membawa bau amis dan anyir, udara kotor, bau minyak yang menyengat hidung sorbas. Sorbas adalah seekor kucing pelabuhan yang sedang duduk di pinggir dermaga menatap cakrawala yang berwarna jingga. Tiba-tiba muncul seekor burung yang bulunya hitam mengkilat lengket. Burung itu berjalan terhuyung-huyung mendekati tempat duduk Sorbas. Sorbas kaget karena ia memanggil-manggil namanya. Sorbas! Sorbas! Hampir saja Sorbas tidak mengenali burung itu. Dia adalah kengah. Kengah, camar laut yang selalu singgah di rumah Sorbas. Rumah Sorbas adalah perahu layar tua yang bersandar di ujung pelabuhan. Dia tidak pernah berlayar lagi. Kengah hampir tiap hari di tiang kapal sambil terkantuk-kantuk, tetapi matanya selalu awas mengawasi gerak-gerik ikan. Shoot! Begitu ada ikan yang sial, langsung ditangkap dan dilahap. Sorbas! Kengah, kemanakah bulu-bulu putihmu yang seindah awan itu? Ah, aku terperosok ke dalam tumpahan minyak di laut, Sorbas. Bulu-buluku hitam dan lengket. Aku tidak bisa terbang mencari makan, Sorbas. Sekujur tubuhku panas seperti terbakar. Melihat kondisi kengah yang seperti itu, Sorbas kasihan, iba. Tetapi dia bingung bagaimana harus menolongnya. Ya, Sorbas, aku tidak kuat lagi, Sorbas. Sebentar lagi aku akan mati. Tolonglah aku, Sorbas. Oh, tidak. Aku tidak bisa menghidupkan burung yang sudah mati. Aku bukan Maerot. Jangan bercanda, Sorbas. Bukan itu maksudku. Lalu apa? Hah? Aku kau suruh membersihkan bulu-bulumu dari minyak sehingga bulumu kembali putih seperti ombak dan kau akan terbang bersama awan. Tidak. Angkat tangan aku. Aku tidak bisa. Jangankan aku, manusia pun tidak bisa. Bukan itu, Mas. Bukan. Lalu apa? Hah? Apa? Katakan. Andai aku bisa menolongmu, aku akan menolongmu. Karena apa? Sejak selama hidupku, aku sudah banyak membunuh bayi-bayi camar dengan cakarku ini. Dan aku memakannya. Nah, dengan menolongmu, semoga seluruh dosa dan kesalahanku terbayar lunas. Benar. Janji. Aku berjanji. Matahari, angin, dan ombak laut sebagai saksi. Terimalah telur-telurku. Baiklah. Tapi ingat pesan-pesanku. Satu, jagalah dengan seksama telur-telurku ini hingga dia menetas. Baik. Dua, rawat dan asuhlah anak-anak burung setelah menetas seperti engkau mengasuh anak-anakmu sendiri. Oke, baik. Tiga, ini yang penting. Bila tiba waktunya, ajarilah dia terbang. Aduh. Sanas, kamu sudah berjanji. Iya. Setelah menyerahkan telur-telurnya, Kengnah mati lengket. Sungguh kematian yang sangat mengenaskan. Sorbas melihat itu iba. Tapi dia berkata, Sorbas, janganlah engkau larut dalam kesedihan. Ingat janji-janjimu. Kebingungannya, Sorbas membawa telur-telur Kengnah kepada Betina. Betina adalah kucing betina pelabuhan yang sangat piawai memelihara dan merawat anak-anaknya. Anak-anak Betina banyak dari bapak yang banyak. Setelah sampai kepada Betina, Sorbas menceritakan segalanya. Tapi Sorbas, aku tidak biasa memelihara telur-telur. Aduh, lalu bagaimana ini? Tenang Sorbas. Marilah kita pergi ke profesor. Dia akan tahu segalanya. Maka Sorbas dan Betina berjalan beriringan seperti noni-noni dan sinyo yang sedang berdatang. Di seantero pelabuhan. Sebenarnya dia bukan profesor. Dia adalah kucing peliharaan profesor yang bertugas menjaga buku-buku dari serangan tikus yang sering ugalan. Sorbas dan Kobetina, menurut ensiklopedi tentang ugas dan burung-burung, dalam tutorial menjaga merawat telur camar, maka yang kita butuhkan adalah penjaga telur yang kuat dan tangguh. Untuk itu, marilah kita bertanya kepada kolonel. Betina, Sorbas, dan profesor berjalan menuju rumah kolonel. Thank you. Sesampai di rumah kolonel, maka kolonel pun langsung berkata, Sorbas, Profesor Bettina, marilah kita susun tim operasi khusus ini untuk melunasi janji Sorbas. Jadi janji Sorbas adalah janji kucing seluruh pelabuhan. Marilah kawan-kawan kita ikrarkan, kita deklarasikan tim operasi khusus. Sebelumnya mari kita ucapkan janji setia kustikus pelabuhan. Mau kikumah wae apa? Direk ini wae. Nah. Neng rap. Sumpah setia kucing-kucing pelabuhan. Sumpah setia kucing-kucing pelabuhan. Satu. Selalu menjaga dengan saksama telur-telur kenga hingga menetas. Selalu menjaga dengan saksama telur-telur kenga hingga menetas. Seperti engkau menjaga nusa, bangsa, dan agama. Seperti engkau menjaga nusa, bangsa, dan agama. Dua. Kucing-kucing pelabuhan bersumpah siap merawat dan mengasuh bayi-bayi kenga. Kucing-kucing pelabuhan bersumpah siap menjaga. Ketiga, bila tiba waktunya, ajari anak-anak burung itu terbang. Bila tiba waktunya, ajari anak-anak burung itu terbang. Sudah. Setelah pembacaan Tri Setia Sumpah Kucing-Kucing Pelabuhan, disusunlah komando tugas. Sebagai panglima tertinggi, kolonel sebagai komandan lapangan, Profesor dan Bettina sebagai staf ahli. Sudah ikrar dan susunan struktur komando, telur-telur kengah pun di bawah Sorbas ke rumah Sorbas. Rasa gembira apa? Gitu. Oke. Pada hari ke-17 yang indah, angin bertiup menerpa tiang-tiang kapal pelabuhan rumah Sorbas. Sorbas melihat telur-telur kengah mulai bergoyang-goyang. Dia menangkap, menegakkan dengan kedua kaki depannya. Sehingga dia bisa memperhatikan bagaimana anak-anak burung itu mematok-matok cangkang telurnya dan membuat lubang. Ketika tersembul, kepala kecil yang basah kuyup, Sorbas terkejut. Mama! Sorbas, cuping hidungnya megar mingkup, lidahnya melet-melet. Sorbas, pemangsa burung itu terangsang untuk melahapnya. Tapi dia ingat akan janjinya kepada kengah. Akhirnya dia tersipu malu menertawakan kromodongsonya. Thank you. anak-anak burung itu tumbuh sehat dan menggemaskan. Dan Sorbas, pada setiap pagi membawa burung-burung itu kepada geladak berjemur dan menghirup semilir angin. Merasakan semilir angin penting. Angin adalah sekutunya untuk terbang. Bagi burung camar, terbang adalah soal hidup dan mati. Terbang bukanlah soal kesenangan, bukan soal keisengan. Pada hari berikutnya, adalah latihan-latihan yang keras bagi anak-anak Henga. Sampailah pada suatu pagi, Henga membawa, Sorbas membawa anak-anak burung itu ke tiang kapal. Maka satu satu anak-anak burung itu diterbangkan. Moga. Kucing-kucing pelabuhan telah melunasi janjinya. Burung-burung anak-anak Kengah itu sudah pandai terbang. Dari tiang pancang, tiang kapal yang satu ke geladak dan bermanuver bersama camar-camar yang lain. Anak-anak Kengah telah mandiri mencari makan. Hanya saja yang belum bisa ia hindari adalah jangan sampai ia tercebur, terperosok kepada tumpahan minyak yang dibuat oleh manusia. Begitu ditutup sak saya. Yuk. Untuk Mas Cucu dan para penari, Mas Eko. Monggo-monggo. Saya akan mengajukan pertanyaan secara bertahap kepada teman-teman Maia. Saya tanya, kalau yang membuat Anda tambah ilmu atau Anda mencari ilmu itu kue kepedok barang sing kue wis ngerti apa sing durung ngerti? Yang mana? Yang kamu sudah tahu apa yang kamu belum pernah tahu? Yang belum tahu toh. Oke. Ini tadi tarinya Mas Cucu dan Mas Eko, kue wis tahu ngerti apa durung tahu ngerti? Nah, berarti itu lebih kondusif dan kompatibel terhadap kemungkinan kita mendapat ilmu toh, dimana kue wis ngerti toh. Kan gitu kan? Satu ya. Nah, sekarang nomor dua, ini ada judul Give Your Hand, Take My Hand. Tadi yang dilakukan Mas Eko dengan menoloh kucing dan burung sama Mas Jujuk cari cahaya tadi. Kuwi sing give your hand apa take my hand? Coba Anda pahami. Yang mana yang mereka lakukan tadi itu give your hand apa take my hand? Mubeng bingung ya. Loading. Ludeng ya. Sing di Mas. Ceritanya kan ini ceritanya ini Mas, ada seorang kaya pada hari Minggu dia mancing di sebuah danau. Danaunya agak dalam dan airnya agak berkolak. Terus di tengah-tengah mancing tiba-tiba kapalnya apa praune iki goyang terus terbalik sehingga dia terjatuh ke dalam air, terus dia menggapai-gapai karena tidak bisa berenang. Kemudian ada seorang di pinggir danau mengatakan, give your hand, di tanganmu, gitu ya. Kasihkan tanganmu, arep ditulung. Neng mergo kalimatnya kasihkan tanganmu, dek ora gelem, mbok wis arep mati tetap ora gelem nek kon ngekei. Ketika kemudian yang akan nolong itu mengatakan, take my hand, ki jupun tanganku, dek lagi gelem, ngerti maksudnya mas ya? Di peristiwanya sama, tapi kalau dikongkon ngekei daerah gelem. Jadi ini sebenarnya kan kunci dari barok. Di kapitalisme, modernisme dengan Quran dan Allah itu terbalik. Jadi kalau kita mengenal matematika, ekonomi ya, nek telu tambah, telu kurangi loro tadi siji. Nek di Quran kan terbalik, saya kuwi ngekei oke, saya rezekimu oke. Nek kapitalisme saya kuwi ngekei oke kan saya berkurang hartamu kan ngono. Jadi sekarang saya kembalikan ke pertanyaan kedua. Tadi yang dilakukan oleh Mas Jujuk dan para penari dan Mas Eko tadi itu take my hand atau give your hand? Masuk ini ra iso mikir kowe. Take my hand atau give your hand? Take my hand ya. Kenapa? Mau mikrofon. Mam, kowe. Siapa? Iya, ayo, Hel. Kenapa kok take my hand? Gini. Give your hand kuwi ngekeki apa njaluk? Nek ana wong diomongi give your hand berarti kan dia dikongkon ngekei. Nek take my hand berarti kowe dikongkon. Dae sing ngomong kuwi sing arep ngekei terus kono nampa to sing arep kelelep kuwi nampa kan gitu kan. Jadi sekarang saya kembalikan ini tadi tari dan monolog tadi itu ngekei apa njaluk ngono aku. Ngono wae wis. Iki mau ngekei apa njaluk? To give your hand apa take my hand? Take my hand. Nah, jadi iki lak ora ana kewajiban to kowe njoget ning kene ora ana kewajiban, Mas Jujuk ya ora ana kewajiban, ora ana APBD, APBN sing ora ana, ora ana konstitusi, ora ana hukum agama, ora ana apa-apa sing mewajibkan Mas Jujuk dan anak-anak kita ini njoget, ora ana sing ngongkon to, ora ana sing mewajibke to. Berarti dek iki kan lilo legowo ngekei kowe to. Iya ta? Take my hand. Dadi iki monginmu kok take my hand to. Karena kan bukan kewajiban, dadi kan wong ngekei iki wong sedekah ya ta. Jadi kalau fungsi fikihnya berarti tari dan monolog tadi adalah sedekah kepada Anda, betul enggak? Terus kalau kita gadukkan dengan pertanyaan pertama, sing marake kowe entuk ilmu anyar ki sing kowe ketemu dikeki barang sing kowe wis ngerti apa sing kowe durung ngerti. Nah iki mau kowe ngerti urung? Nah, berarti iki pintu ilmu toh berarti. Nah, kowe kan terbiasa dengan komunikasi literer. Nomenklatur. Jadi sembarang ki sembarang wis ana jenenge, wis ana nomenklaturnya. Jadi zaman Nabi Adam didukke ning bumi biyen kan kepethuk ula. Ning ora ngerti jenenge toh? Kacang, kepethuk wit-witan, kepethuk godhong, kepethuk macam-macam tanaman dan binatang gitu loh. Tapi kan Nabi Adam kan tidak punya wacana dan tidak pernah dikasih tahu siapa-siapa kuwi jenenge apa kan gitu kan. Nek kowe lak wis ngerti oke wedhus, oke asu, oke kacang, oke bahkan kowe ngerti kae hamburger, kae gado-gado, kae pizza kan kowe ngerti gitu. Itu kan ketika peradaban sudah berjalan sedemikian rupa. Lah kowe iki mau dadi Nabi Adam to moro-moro disuguhi sing kowe ra mudeng. Nah saiki sapa sing Nabi Adam ketika dia ketemu kambing itu sing jenenge kuwi wedhus iki sapa? Apa Gusti Allah, malaikat apa Nabi Adam dhewe sing kudu goleki dan menentukan jenenge. Ketika ketemu godhong, ketemu wit-witan, ketemu woh. Itu Nabi Adam mengidentifikasi sendiri atau dia dikasih tahu sama Tuhan? Ada ayat yang menyatakan bahwa Tuhan mengajarkan nama benda-benda, gitu ya. Ya termasuk kambing, termasuk wit-witan, sapi itu. Tapi kalau kita ngomong proses kita mencari ilmu dan menghayati kehidupan golek kawruh, kan kudu kowe sing Kowe minimum nek Gusti Allah ngomong kuwi wedhus ngono ya, kowe kudu memahami bahwa oh wedhus sing ngono kuwi, sing ulune ngono kae, sing unine ngono kae kan gitu. Artinya ada kerja Anda sebagai subjek yang mencoba menyerap ilmu kan gitu. Nah, jadi saiki masuk ngene. Kowe lak ra mudeng to kuwi mau. Tarine kowe ra mudeng. Mas Eko mau ya dadak nganggo betina-betina mbok wis manuk karo kucing ngono wae malah cethok kowe mau Mas Eko. Go kowe nganggo jeneng kuwi wong ngiling-ngiling sing apa kuwi mau boras apa? Apa? Ayo kuwi rasah jeneng wae. Kene iki awam ya, pokoke kucing karo manuk karo asu ngono wae lah ya. Jeneng kene njur ngiling-ngiling. Ya nek pas kowe memperkenalkan namanya itu pas mereka dengar. Nek pas ndak dengar kan maksudnya sorbas ki apa to? Kan gitu kan. Nek kowe ngomong kucing langsung ngerti iki. Kowe ngomong burung langsung ngerti wong iki. Nah sesuk menen nek kowe ngono kuwi kowe ngitung keterbatasan para penonton. Ngono ya. Nek kowe mau ngomong kucing itu lantas ngono kae. Nah kowe wong langsung kucing langsung bleng ngono. Nek kowe ngomong sorbas karo nama-nama dari lagunya itu jadi kangelan tentu mencolot dua langkah gitu ya. Oke. Jadi konco-konco sekalian, jadi sekarang gini, supaya Anda paham, kan orang mudeng tau mau, supaya Anda paham apa yang dilakukan oleh teman-teman penari dan Mas Juju, termasuk supaya paham apa yang dimaksudkan oleh Mas Eko, kowe ngenteni dijelaski apa kowe golek dhewe? Kalian terikat kepada penjelasan para penampil atau kalian punya kemerdekaan untuk menafsirkan sendiri? Punya kemerdekaan, jadi wis karep mulai menafsirkan. Mulanya nek, tadi kan, take my hand, ya. Kue yang ngono, kue juga harus memberi, karena mereka memberi. Rumah samu kue gelombo, joget-joget kayak kok kue, ngine-ngine jur, suaramu dicilik-cilik kayak, kue lah jarak gelombo ya. Kahanan kue yang ini, covid, angel golek duit, yo ono lo, wong lanang, tuwo, gelem, petakilan kue yang ngono kini ngarep, mungkin apa itu kue? Ya toh, ya lah. Rumah samu kue iso to, kue yo ra iso to kue, kue yo ra iso, kue yo ra gelem barang. Da gengsi to, ana iki ra gengsi. Tujune memang katoke ra ketok ya. Sing sebelumnya tuh katoke nganti ketok. Tapi intinya jadi kalau Mas Jujuk dan Mas Eko dan semua penari ini tadi memberikan sesuatu, mensedekahkan sesuatu kepada Anda, maka Anda juga sebaliknya memberi sedekah makna kepada mereka kan gitu. Joko yo ngenteni panganan sak jenenge sak rasane yo kowe sing kudu ngrasake no, kowe sing kudu menilai no. Kalian punya kemerdekaan dan punya kebutuhan untuk menafsirkan apa tadi. Gitu ya. Cetok ya iki posisine berarti ya. Give your hand, take my hand ini dihubungkan dengan penampilan dua kelompok tadi itu gitu ya. Meskipun nanti kita akan bicara agak lebih luas seluas-luasnya mengenai my hand karo your hand kuwi. Terus berikutnya informasi aja bahwa yang dikerjakan oleh Mas Jujuk dan teman-teman penari ini kan iki nek prosesi apa biasanya? Metamorfosis. Ora. Nek kuwi metamorfosis perubahan ya. Nek di misalnya ngene, nek dari beluluk ke cengkir ke degan ke kelopok iki proses apa jenenge iki? Nek bahasa moderne ngono. Pertumbuhan ya. Ya pancen. Maksudku iki sing rada gaya ngono lho. Kaya kata metamorfosis itu apa tuh? Evolusi ya. Jadi yang dilakukan maju ini masih tahap evolusi awal. Nanti akan bulan depan akan berkembang lagi. Akan dimatangkan lagi, akan lebih dikomunikatifkan lagi agar supaya karo sing nonton dan seterusnya itu akan berkembang terus sampai suatu hari nanti kalau sudah matang ini akan menjadi baku, akan menjadi default. Dan kita sudah sadar bahwa nek iso ada semacam upacara gerak kaya ngono kuwi di setiap makiyahan iki aja sing angel-angel iku semua orang bisa melakukannya gitu. Jadi nanti akan sampai ke kelapa gitu loh. Karena kan orang mungkin jur iki kudu nang Banyuwangi, kudu nang Jember, kudu nang Bali kan mesake kan gitu. Jadi kalau bisa itu bisa dilakukan oleh siapapun saja sama dengan selawat kan selawat kabeh ya iso nglakoni dhewe ngono loh. Kalau bisa ini nanti nek wis dadi kelopo ya iso dilakoni sapa-sapa di mana-mana mau di Purwokerto, mau di Pekalongan, mau di Kudus, mau di Demak, mau di Lampung semua bisa melakukan hal yang sama. Di aplikasi. Karena wong sing jenengi pembelajaran modern maupun pelajaran tradisional dan agama kan ora tau ana gerake to, Dik. Mencangkem karo tangan sikil melaku ngono to. Kan tidak pernah ada apresiasi dan penghayatan terhadap manusia itu. Jadi ngene saiki. Salah satu ilustrasi ngene iki. Itu tadi kan penari-penari ya. Tadi Anda kan melakukan gerakan-gerakan tangan, kaki dan semua tubuh gitu ya. Jadi kan kue saiki nek sinau makia. Tadi itu kan ada wanitanya. Berarti ada badannya, ada wajahnya, ada mohon maaf ada pantatnya, ada segala macam ngono ya. Terus ada gerakannya, ada keindahannya. Sing kok delok apa mau? Wong wedoke apa gerake? Tenane. Itu yang saya maksud ilmu. Sing kok delok apa nih ki mau? Gerakane sehingga kamu menafsirkannya ataukah wong wedoke? Delok. Gerakan wong wedok. Ya maksud saya kita itu di maknya itu belajar kowe kudu duwe fokus, sing kowe kudu duwe skala prioritas, kudu duwe afdholiyah atau akdamiyah. Artinya afdholiyah yang terkemuka, yang paling kamu anggap terkemuka itu apa nih? Misalnya kowe rabi sok-sok iki sing nomor siji apa nih? Wataknya, akhlaknya, apa ayune, apa seksine, apa kan harus ada skala prioritas. Demikian juga ketika tari dipersembahkan, sing kok delok iki apa? Utekmu sing nomor siji iki apa wong wedoke, bentuke, ngono to? Apa ayune, apa kelulusan geraknya atau apanya? Kan kita pernah belajar bahwa kowe lak ora iso ndelok gelombang to. Kowe nang Parang Tritis, nang Parang Dumono, gelombang laut. Terus kowe nggawe video atau nggawe foto. Gelombangnya iso kok foto ora? Bisa enggak kalian memotret ombak atau gelombang? Bisa enggak? Bisa enggak? Ada pameran foto-foto gelombang. Lho sing difoto itu kan banyu toh. Dudu gelombangnya toh. Meskipun karena banyu itu didorong oleh gelombang, maka dia punya bentuk. Tapi kan itu kan bentuknya banyu toh. Gelombangnya kan tidak kelihatan. Nah makanya kita sinau tenan bahwa yang dikemukakan tadi, yang dia kan hadir tidak dengan badannya, hadir tidak sebagai wanita, tapi hadir sebagai pembawa ide atau aspirasi atau estetika tertentu kan gitu. Ngono ya. Jadi itu kita belajar awal berangkat dari dua persembahan tadi. Nah sekarang saya buka pertanyaan kalau ada yang di Nabi Adam mudun ning bumi gitu loh. Ono celeng gitu. Ning ra mudeng kuwi apa kan gitu. Silakan kalau ada yang merespon atau bertanya. Rano. Ya, saya dapat dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sangat tertarik sekali dengan apa? Pementasan monolog kucing yang mengajarkan sesuatu untuk apa? Terbang kepada burung. Di sini saya hanya sekedar menyimpulkan saja. Mungkin juga nanti akan berkembang menjadi lebih lanjut bahwa di situ ada suatu nilai-nilai tentang toleransi, yang pertama tentang toleransi di mana bahwa di situ kucing seharusnya kan mengajari anak kucing, tapi di situ ada suatu kasus kucing mengajari anak burung, yang mana itu bukan suatu kewajiban, tapi karena di situ juga yang sebelumnya itu ada bahwa di situ harus menepati janji, bahwa kewajibannya itu adalah karena untuk menepati janji. Di situ kalau saya berpikiran bahwa ada sesuatu nilai yang terajarkan di sini bahwa bagaimanapun menepati janji itu adalah suatu harga diri suatu makhluk, terutama adalah manusia yang berakal. Itu mungkin saya menilai sesuatu. Oke, jadi beliau sudah mengejawantahkan kemerdekaan beliau untuk menafsirkan gitu ya. Dan itu kan terserah. Penafsirannya terserah. Meskipun nanti mungkin kita perlu mendengar janjane kaya mau ngopo to kowe, janjane kaya mau ono ngene-ngene kaya mau ngopo to nih. Boleh juga itu kita ketahui bersama gitu loh. Artinya Mas Jujuk juga nanti kita mohon menjelaskan janjane konsep dasar iki piye gitu. Meskipun Anda tetap merdeka sepenuhnya dan tidak terikat oleh konsepnya Mas Jujuk, konsepnya para penari dan kowe tetap terserah ngene. Yang lainnya sih dulu. Monggo Mas. Saya Mbak Mas. Apalagi teman-teman Mak Ia ini kan bukan penonton kesenian. Dudu penonton tari, saya iki ono tari ning Purna Budaya kowe ya ora nonton to kira-kira. Aku meneng kene iki ta iso ketemu koyo ngene iki gitu ya. Tuh. Tapi kan orang-orang Mak Ia itu aja meneh kok tari sing iguwe menungso sedakoe menungso. Wong kene iki setan wae ora masalah kok. Nanti kita akan punya pementasan bulan Maret. Nanti salah satu temanya adalah bahwa kita tuh enggak punya masalah dengan iblis, dengan setan. Sing duwe masalah ki iblise karo setane nang awake dhewe. Tapi kita enggak punya masalah karena kita enggak terpengaruh toh. Kowe mandiri, kowe ora kira di kamu tidak akan bisa digoda oleh setan maupun iblis, kamu tidak akan melakukan apapun atas dorongan atau atas kontaminasi dari iblis dan setan. Jadi kita enggak punya masalah. Sakarep-karepmu kowe arep ngopong, kowe kontrak karo Gusti Allah gitu loh. Tapi cara berpikir itu kan hanya di Ma'iyah. Di mana-mana setan ki musuh toh. Iblis ki musuh toh. Nek Ma'iyah ora musuhan. Wong kono ya ora iso apa-apa karo aku. Gitu loh. Ora kono ya ora iso mempengaruhi aku kan gitu. Kono ya ora iso arep ngopo-ngopo karo aku. Berarti aku ya ora musuhan kaya makhluk ya Allah kok. Dengan tugas yang jelas, dengan kontrak yang jelas. Jadi iblis itu kan kontrak sama Allah sampai hari kiamat kan gitu, untuk menggoda manusia kan gitu. Nah sekarang kan urusannya menungso kan orang melu musuhan, aku pokoknya orang gelem kok pengaruh ini, aku mandiri, aku khalifah, aku ngelakoni apa yang diperintahkan Allah dan tidak ngelakoni apa yang dilarang Allah, dan saya menggunakan kebebasan dari Allah yang diberikan, yang diamparkan oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri, secara berdaulat. Jadi kita tidak menjadi bagian dari iblis. Iblis itu yang enggak rasa musuhan, jin barangku rasa musuhan, aku rasa musuhan. Jadi aku jak musuhan kapan wae aku ora tau gelem. Iku nek aku gelem tenan iku aku menang lho soalnya masalahnya. Gitu loh. Arep karo iblis, arep karo dajjal, karo apa aku ora. Misalnya dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah, itu berita Islam ya. Jadi dajjal itu kan menghancurkan seluruh dunia yang dia tidak masuk ke Mekah di Madinah. Kan ku ya ora masuk akal. Wong kelakone wong Mekah Madinah ki urung karo luwe apik timbangane wong Karanganyar apa wong Sukoharjo ngono lho, ya ra. Terus opone sing njur iblis ra iso mlebuke, dajal ra iso mlebu nang Mekah Madinah iki opone wong kelakuane kaya ngono. Saiki arep dadi Eropa ngono dengan raja yang baru Muhammad bin Salman kuwi ya arep dadi Eropa terus saiki. Sekarang ini mereka menjalankan renaissance yang abad 16-17 di Eropa dulu, sekarang mereka membangun Arab Saudi dan Timur Tengah menjadi Eropa baru, Eropa kedua lah ngono saiki. Lah terus dajal kok ora iso mlebu runo. Nek prasaku kuwi urung ngono kuwi. Sopo sing ning jero awake ning jero diwani ana Mekah karo Madinah, ana prinsip Mekah dan Madinah, maka dajjal ndak bisa menyentuhnya. Ngono bener aku. Bener ngono kuwi. Dengan wong aku dajjal ya aku mlebu Mekah apa? Sing tak wedeni kan dudu Ka'bah tapi nilai Ka'bahnya. Sing tak wedeni kan dudu wong Arab tapi nilai Islamnya kan gitu. Jadi kalau kita memenuhi diri kita dengan esensi Mekah dan Madinah, maka kita tidak ora demit orang dulit kayak setan radoyan, malah kue sing dewan doyan setan ini. Jadi ngono ya Mas ya, ini cara berpikir kita, cara berpikir Ma'iyah seperti itu. Soal Nabi Adam teko ning alas njur bingung dhewe ngono kae. Waktu itu urung ana pembelajaran biologi, urung ana botani, urung ana zoologi, ora ana matematika, ora ana kan dilang-dilang lah kue mau dadi Nabi Adam iki apa to iki kan gitu. Nah kalau gitu apa kita minta Mas Cucu untuk janjane piye to Mas Cucu ki larah-larai piye gitu ya. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menceritakan soal cahaya tadi. Jadi awalnya itu ada ide malaikat semediat menari di arsi. Bayangkan aja. Yuk rupanya kayak ngopo malaikat runtah weruh gitu. Mediat lagi di arsi. Itu yang saya ketahui mungkin ya antara langit, bumi, di tengah-tengahnya itu. Nah, saya pun mempunyai arsi. Arsi itu rasa lah gitu. Rasa. Nah, rasa yang saya ungkapkan di sini tidak sekedar jejogetan. Saya menari, ku narekke. Dari hati saya, ku tarikan. Ya, penjelasan itu. Ini nari. Kalau ini itu jejogetan, joget. Ini bukan joget, nari yang saya ungkapkan dengan rasa. Tidak sekedar gerakan, tapi ini gerakan-gerakan ini ada dasarnya, olahan pribadi. Ya. kurang berarti. Jadi saya ngomong nanti, wah apa ya. Jadi ini lebih ke kontol mabur, giring angin. Sudah tahu swing angin, tarian ini. Juruku ya apa? Nah, kalau nanti akan tahu, tanyalah nanti ke rumah. Aku tidak bisa menjelaskan di sini, sulit. Ya. Ini prosesnya panjang sekali. Ini tarian yang kedua, yang saya rekonstruksi kedua. Nah, nanti mungkin akan sampai akhirnya nanti sampai titik. Lah ikilah. Akhirnya jadinya kayak kan sekedar jojogetan, ngukul-ngukul tangan itu maknanya ada. Iya. Unsurnya kalau ini aku tarikan hanya diem itu. Diem menunggu aja, atur pernapasan, tarik mumbang. Nah, ada gambar-gambar itu gerakan semua. Jawa saya katakan ardoyo, hati nurani. Hanya di sini. Unsur tangan, buang napas, giring angin. Yang giring angin itu yang bukan. Jadi ini tidak sekedar saya jejogetan, tapi saya menarikan, menari hati saya dan untuk saya tarikan. Tapi sebelumnya akan saya perkenalkan dulu. Ini Mbak Sabina Tisa. Nah. Sebelahnya Mbak Suci. Nah. Mereka berdua ini juga dari dulu teman menari, beliau abdi dalam budaya keraton, penari keraton semua. Sebelahnya itu Mas Bagus, ini mahasiswa ISI, ya jurusan tari. Sebelahnya Mas Taufik, itu dari UNY, itu juga dari tari. Sebelahnya Mbak Bilqis, itu ISI jurusan teater. Nurdi juga teater ya. Ya, itu. Kalau saya sendiri dari tukang batu. Ya, gitu. Jadi saya dan teman-teman ini dari dekat di Biro ini naskah Sunan Sableng ya. Ya, Sunan Sableng. Tapi ada beberapa yang ikut Sengkuni. Tapi yang ini apa Sunan Sableng. Jadi oke, saya lanjutkan lagi. Jadi proses-proses gerakan ini tadi yang pertama itu memang idenya dari bedoyo. Bedoyo itu unsurnya unsur daya. Bedoyo, mambu doyo, ono dayane gitu. Nah, bedoyo itu kan harus ganjil. Saya mencari penari 9, enggak ketemu. Lama sekali itu, lama sekali. 9 enggak ketemu, cari satu rungan 5, juga enggak ketemu. Temunya hanya 2. Wanita ini Mbak Tisa dan Mbak Sudah itu berproses terus sampai tarian awal jadi. Yang musiknya digarap oleh Mas Jijit sama Mas Widi, itu ada di belakang. Ya, Mas Widi, Mas Jijit setelah tarian pertama ditampilkan memang kontemplatif sekali ya. Jadi lebih ya lebih bedoyo ya karena konsepnya bedoyo lebih ke energi, berikutnya berproses sampai ini. Ini masih tetap unsur energi, tapi ada unsur gambaran-gambaran mega. Ini juga bukan sekedar gambaran mega, tapi juga molekat juga, begitu. Gambarnya seperti itu. Arsi itu nanti kembalinya juga lebih ke penari, juga kepada para pemirsa. Sampai enggak kira-kira garapan ini? Seperti itu. Mungkin ini saja, ya. Yang saya ingin tegaskan kembali yang dimaksud Mas iki mau dudun nek cara Jawa Timur nanda kaya ini dudu tanda dudu nanda dudu joget dudu joget iki nari rabi ngerti ora nari iki apa nari itu menawarkan sesuatu wonge gelem ora kan ngono to iki jenenge nari ya nari rabi kowe ditari rabi kowe ditari mangan apa itu loh itu jadi itu sebenarnya sebuah tawaran nilai itu. meskipun memang harus ada perjuangan dari maju untuk berevolusi sampai ke titik di mana semua yang ditari iki mau ya kue nari jamaah toh nari penonton ditari ini kue paham dengan maksud le nari kue gitu. Nah, mudah-mudahan nanti pada saatnya akan sampai ke titik sekarang masih gampangannya nek coro kelopo kisih. Iki wis isih blulu apa wis cengkir? Cengkir ya? Cengkir ning durung degan apa meneh kelopo gitu ya. Insya Allah akan kembang. Nah, tapi yang pasti adalah ini sangat, ini inner strength ya, ini inner energy. Jadi ini tenaga dalam, ini sesuatu yang sifatnya sangat batinia, sangat kontemplatif, sangat. Ini kue rene iki nganggo mripat pasar yo sing ketok ming cah wedok. Nek kue rene nganggo mripat batin, mripat sing luwih jero, luwih rohaniah, mungkin kamu akan menangkap sesuatu yang berbeda. Gitu loh. Meskipun para penarinya ini juga, sing nari juga akan berusaha untuk mendekat ke Anda. Tapi tolong Anda juga tolong mendekat ke. Jadi kue nonton iki mau ora kue kaya nonton jogetan yang disko, ora kaya tari balet. Ora. Karena kalau tari balet itu betul-betul tidak ada hubungannya dengan rohani. Gitu ya. Kalau semua tari timur, terutama tari Jawa itu adalah memang nari. Filosofi niki nari, dudun joget. Yang berkembang di kita kan joget nang dut ngono-ngono gitu. Itu kan dudu tari kuwi. Tari. Ini tadi tari, nari nek cara jadi kudu dipahami nganggo cara Jawa. Nari rabi, nari na, menawarkan atau apa ya? Menawarkan sesuatu. Menawarkan sesuatu, menawarkan nilai dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang kita bergerak ke Mas Eko. Mas Eko mungkin mereview apa yang dia lakukan sendiri sambil nanti tanya jawab sama para jamaah. Ayo. Kue rajudu karo teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Balikan dari Mas Cucu tadi. Jadi nek nggonku joget. Joget rakyat apa tujuannya adalah gampang kok iso, kowe kabeh iso. Nah, tujuannya itu. Jadi bukan mau bertolak belakang ya, tapi misinya itu. Misinya mengekspresikan hal-hal sehari-hari untuk memberi pesan kepada teman lain itu iso tak lakoni. Aku sehari-hari nenandur bukan joget, tetapi ini tadi yang saya alami intensitasnya tidak seperti yang dilakukan Mas Cucu dan teman-teman. Grenyengan. Ning pamrihe adalah teman-teman ki yo iso nglakoni. Saya kira itu aja, Cak. Terima kasih. Ya, Mas Eko ini seorang pelaku lingkungan hidup lah. Jadi dia tani organik. Terus dia punya filosofi yang dasar, tidak ada kalimat buang sampah kira-kira itu. Sing itu ini meletakkan, menaruh ya, nyeleh ke sampah. Karena sampah itu kan dia akan didaur sedemikian rupa untuk, jadi nek, coro Quran kan Rabbana ma khalaq tahadha batila, ya Allah tidak sia-sia engkau menciptakan ini semua sampai jadi sampah kuwi. Kuwi sampah kuwi kan ming paraban atau penamaan terhadap kondisi tertentu pada tahap tertentu dari suatu benda kan gitu kan. Tapi kan dia tetap bermanfaat. Rabbana ma khalaq tahadha batila itu, ya Allah tidak sia-sia engkau menciptakan, termasuk sing kok sebut sampah ki ora sia-sia kuwi. Kuwi tetap iso barang produktif kan gitu. Makanya Eko tidak setuju sama kalimat membuang sampah gitu kan. Kita kira-kira ngono ya. Oke, teman-teman ada enggak respon terhadap Mas Eko yang tadi sorbas tadi itu? Monggo Mas. Ini mungkin agak aneh bagi tradisi pengajian yo. Ono pengajian kok ono ngunu-ngunune barengan gitu. Saya juga dibesarkan oleh keluarga yang tidak cenderung kepada nandak kuwi. Dadi ibuku ora iso ndelok nak wong nandak. Tapi ini tadi kan bukan nandak, ini tadi kan tari, makanya kita datang, kita juga menanggapinya secara rohaniah, secara inti, secara esensial kan gitu. Nek tandak iki lak gurit sing ngono-ngono kae to sing nek. Iya. Ora nek sing tradisional iki sing bangsa apa to ngono kae. Sing sak tayub ngono-ngono kuwi to. Nah, itu ibu saya. Saya dibesarkan oleh ibu yang buat itu semua gitu. Tapi kalau ibu saya melihat ini kan dia tidak akan bilang ini nanda. Iki ora nanda. Iki nari. Nari itu menawarkan sesuatu kepada orang di depannya kan begitu. Oke, monggo. Ada tanggapan tuh Mas? Ya, silakan Mas. Betul Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya tangkap tadi soal pemimpin yang dipasrai tapi masrahke kepada staf khususnya gitu untuk merawat bayi burung tadi. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. biek. Tidak, justru malah apa namanya, satu interpretasi Mas ini, ya saya kira ada benarnya. Kedua, itu gimana tanggung jawab pribadi sebuah janji terus di tanggung jawab sosial. Tadi kan kucing yang bernama Kolonel menarik bahwa janji Sorbas kepada Kengah, Kengah itu burung tadi, menjadi janji dan sumpah kucing pelabuhan. Bukan kebalikan, kalau interpretasimu kan kebalikannya pemimpin yang melempar tanggung jawab. Tidak, sangat bertanggung jawab Sorbas, cuman karena dia tidak bisa sendiri, dia bersekutu dengan teman-temannya, kemudian akhirnya jalankan bersama. Itu. Jadi saya menolak tentang ada pemimpin melempar tanggung jawab tadi. Itu saya kira yang namanya sudut pandang ya, yang namanya apa resolusi pandang. Didelok saka kene koyong ini, didelok saka kono koyong ngono kan. Jadi kayak nek dodol omah kaya apa tampak depan, tampak belakang, tampak atas. Ngono kae to. Dan hidup itu kan kita di makian kan sinau tenan, ada lingkaran pandang. Lingkar pandang itu kita harus melihat segala sesuatu dari secara komprehensif dari seluruh sisinya, seluruh lingkarannya, sehingga kita tidak menjadi tidak adil untuk melihat sesuatu dari sudut tertentu gitu kan. Di ma'iyah itu kan Anda tidak belajar untuk profesional, karena profesional kan kudu satu sudut pandang. Nek misalnya kue ndelok apa wis ndelok tanduran, nek kue pedagang idemu kan beda dengan nek kue kiai, nek kue lurah, nek kue sopo-sopo kan beda-beda. Itu namanya sudut pandang. Nah, kita tidak pakai satu sudut pandang. Kita itu nek iso mentawafi keadaan sehingga kita mengerti terus ambil intinya gitu loh. Esensinya sampai ke tingkat esensi dan intinya kan gitu. Nah, kembali ke yang dibantah oleh Eki. Kui di kewajiban itu kayak ngene saiki kan aku ngomong karo teman-teman maknya. Atakon kuwi nduwe kewajiban apa nang Republik Indonesia? Kue didapuk dadi apa nang Indonesia? Lurah apa kue? Nek kue dadi pedagang kan inisiatifmu dhewe. Nek kue dadi lurah kan diangkat, dadi bupati diangkat, di menteri diangkat, dadi presiden pemenang ngono ya. Nah, kue diangkat apa ora? Kue dimandati apa tidak? Tidak toh? Berarti nek kue ora dimandati, kue tanggung jawab ora? Kue dibebani tanggung jawab apa tidak? Tidak kan? Jadi kan aku sering ngomong, kue ojo sedih, ojo frustrasi, ojo stres mergo Indonesia, mergo kue kira nduwe kewajiban apa-apa. Kewajibanmu itu mengkiwa tengenmu, keluargamu, anakmu, tonggomu, paling pol gitu ya. Itu pun karena begitu di luar garis tanggung jawab itu namanya sedekah. Jadi makiyah itu tidak akan mau frustrasi oleh Indonesia. Dia nurung merga randu utang, saiki merdeka utangnya wis oke banget gitu kan. Tapi kita ndak mau sedih karena itu, ndak mau stres karena itu. Mergo kene rame lu utang, kene rame lu ngopo-ngopo kok. Tapi jadi saya juga tidak mau ikut menanggung kesedihan dan frustrasinya gitu loh. Tapi kita standby untuk sedekah, ngerti ora? Nek kowe njaluk tolong tak tolong insyaallah, tak pertimbangan untuk saya tolong gitu. Nek ora, aku ora duwe tanggung jawab apa-apa kok. Aku ora dibebani apa-apa kok. Ku anfusakum wa ahlikum naro kan gitu. Allah membatasi bahwa yang kamu tanggung jawab itu adalah dirimu dan keluargamu. Kan gitu. Kalau rakyat kan kowe ora duwe, rakyat Indonesia kowe ora duwe beban. Jadi kowe aja spend energi, jangan mengeluarkan energi batin sedikit pun untuk nyedih ke pawai, maca medsos, maca berita bingung, sedih. Ana wong Kristen jilbaban, ngono ta? Njur kowe mangkel, aja mangkel kowe. Oh, kowe wis gari hasbunallah, dadi kowe nek ngopo-ngopo ngerasa apa-apa kowe kan wis duwe hasbunallah. Jadi kowe ngrasake sedih apa wae, frustrasi apa wae, aku paham bahwa itu akan membuat kita frustrasi atau mangkel atau marah atau segala macam ya. Kowe langsung kok jawab dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa nasir ping songo. Dan kamu mesti akan nek kowe wis mulai krasa apa terus kowe langsung hasbunallah, mesti terus muncul niat untuk bali ping songo. Termasuk tadi itu supaya hidupmu itu sama Allah itu dikai terang, dikai cahaya. Tadi kita baca, nek iso sak durunge salat dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-Qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikati warruhu fiha. Ha, itu ke mana? Lailah tuh. Jadi malaikat itu mudun ning wilayah petengmu kuwi. Nek kuwi ngrasa peteng uripmu ya ono wah utang apa-apa-apa, stres apa-apa-apa ngono ya. Itu kan peteng. Nah, tanazzalul malaikati warruhu fiha. Ha kuwi malaikat mudun ning nggon peteng-petengmu, peteng-petenge uripmu kuwi. Malaikat mudun kuwi. Dan kamu akan mendapat jaminan keselamatan hatta matla'il fajr. Nah, matla'il fajr kuwi bisa ditafsirkan orang yang bengi sak durunge turu jam 10, jam 11 bengi kuwi maca Al-Qadar ping 10 njur kuwi selamat dan sejahtera sampai fajar. Ndak orang-orang yang kuwi fajar iso ka fajar hidupmu nanti muncul. Bisa toh kayak tadi drama Eko tadi kan senja itu kan gelap, tapi saya berdoa nanti di senja hidupmu kalian semua mendapat berkah. Ngono toh Eko? Gitu, gitu. Jadi hatta matla'il fajr itu bisa ditafsirkan tidak hanya engko jam 4 esok ora. Engko uripmu, uripmu ku fajar meneh. Sebab kowe kan lahir mati lahir mati lahir ngono toh? Mati lahir mati lahir terus setiap hari. Setiap kali ada kelahiran baru dalam kehidupan kita, setiap kali maka kita harus lilo untuk ngene. Nek kowe saiki duwe sepeda, njur kowe tuku motor, sepedamu mati ora? Statusnya mati ora? Sebab kowe saiki wis nganggo motor, berarti sepedamu mati. Jadi dalam hidup kita itu akan banyak kematian. Gitu lah ya. Kematian dalam arti esensial. Kita mengalami banyak kematian sebagai syarat untuk mendapat kelahiran baru. Betul ya? Betul ya? Ben kowe lahir meneh kowe kudu lilo mati. Gitu. Saiki kowe tuku ki kelangan ora? Kowe tuku lotek apa? Duh. Piro regane? 30.000. Kowe kan kelangan to. 30.000 mu kan mati to. Ning gak kowe entuk gaduh-gaduh kan ngono. Nah, kita harus selalu siap untuk mati supaya mendapat kelahiran yang baru. Nah, ana wong sing ora iso ngono kuwi. Karepe iki gelem duwe barang ning ora gelem tuku. Gitu kan. Jadi dia tidak mau kematian, dia hanya mau kelahiran. Ana wong sing koyo ngono kuwi. Ana sopir bis sing ora gelem gawe kondektur sebab duit penumpang kene iso nang dhek, aja nganti liwat kondektur. Akhirnya dia tidak mau. Dhek meng gelem karo kenek sing iso dikon-kon kontok ning ora nganggo kondektur. Ana wong sing uripe koyo ngono kuwi. Semua uang harus di ini kita kembali ke give your hand sama take my hand. Kayak wong sing karepe iki pokoke mau nek give your hand mau dhek. Kok ngekek iki mau, sedekah iki mau. Padahal rumusnya Tuhan, semakin kamu banyak berbagi ya. Ketika beban pribadi tadi itu disosialkan, justru kamu mendapat rezeki. Jadi ketika kowe iki ngekeki malah kowe entuk oke. Nek kowe udil ora gelem ngekeki, kowe iku malah melarat, kan akan hancur. Jadi sekarang kalau kita simulasi ya. Yang bikin hidup kita hancur itu apa aja? Misalnya pelit. Kalau menurut teorinya Tuhan pelit kuwi pelit karo rakus bedane apa? Ono ra bedane? Nek pelit itu kan kamu tidak mau apa yang ada pada kamu menjadi milik orang lain. Nek rakus adalah yang punya orang lain harus menjadi milik kamu. Podo wae to kuwi. Podo wae to. Jadi yang menghancurkan manusia adalah pelit sama rakus. Itu pasti hancur orangnya. Ora mungkin sugih. Itu mesti hancur. Nah sekarang tolong didaftari ini tadi. Misalnya, wong koncoku duwe rokok, kok aku gak rokok, aku dhewe nek iso ya njupuk rokok e koncoku kan gitu. Ngono kita? Ana ta sing ngono kuwi? Ana ta kuwi? Nah kuwi mesti melarat terus wong e kuwi. Nah, ada yang gitu itu. Jadi kita harus punya daftar dalam hidup kita. Apa wae sing marake kuwi bangkrut, marake kuwi ora sejahtera, apalagi sugih. Yaitu tadi pelit, keset, keset ya marake melarat. Keset ki. Wong ana waktu ora kok nggo. Ana kuwi duwe tangan ora kok nggo, duwe sikil ora gawe mlaku, duwe utek ora gawe mikir gitu. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Duwe ati ora dienggo mikir. Nek Quran dasat meneh. Nek kowe kan nek wong modern ngetine mikir nganggo utek to. Ora ning Quran ora nganggo ati mikire. Piye kowe kan angel to kowe arep ning fakultas apa kowe ndelok kowe. Nek orang nemak iya. Karena kalimatnya Tuhan lahum kulubun la yafqahuna. Mereka punya hati tapi tidak mau berpikir dengan hatinya itu. Nah, kuwi kan menyalahi pemahaman ilmu psikologi dan biologi to. Nek pikiran ki dienggo mikir, nek ati dienggo ngrasake ngono to. Nek jare wong modern ternyata Quran ora. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang itu tidak waspada bahwa setelah kowe ngrasake terus kowe meneguhkan, yafqahu itu meneguhkan. Yafqahu di kowe ngrasake iki, oh iki lotek, iki lotek. Terus pikiranmu, iya iki lotek, itu namanya yafqahun. Jadi sing memproses kuwi atimu ngrasake, itu termasuk hati itu termasuk cabangnya itu lidah to. Oh iki asin iki iki apa itu ya. Terus nanti kalau kamu sudah merasakan secara nyata apa yang kamu kenyam itu, terus pikiranmu meneguhkan yafqahuna ya itu. Jadi kapitalisme dan Quran itu bertentangan. Jangan lupa di Quran itu Allah memakai idiom-idiom kapitalisme. Perniagaan, jual beli, hutang, pinjam-minjam. Itu dipakai sama Al-Quran. Itu semua ada asbabun nuzulnya dan enggak usah asbabun nuzul pun itu memang relevan dengan kita semua. Jadi dol tinuku, bahkan Allah mengatakan barang siapa gelem nyili aku, ngono gitu. Mamayyukridullahu qardan hasanan. Nah, tolong Mas Helmi jelasin ya. Bahwa idiom-idiom perniagaan, idiom-idiom ekonomi itu sangat dipakai oleh Tuhan. Nah, ini tadi kan kowe kan meneng-meneng dikei, disili jane. Kowe ditari dengan tari tadi dengan menurut kowe ditari. Kowe tak iki gelem ora anjur kowe jawab take my hand juga gitu loh. Gitu kan. Artinya Anda menjawab dengan interpretasi, menjawab dengan penghayatan dan matur nuwun toh. Termasuk Kiai Kanjeng ya kayak gitu. 30 tahun loh Mas, ora cedha loh. Kan tidak pernah ada ketentuan sebulan pentas berapa kali. Backing ekonomi ya ora duwe, perusahaan sponsor ya ora duwe. Pokoke iki uripe iki ya betul toh Lailah mudom terus dikai Qadar iki lho, Dik. Lailatul Qadar iki lho. Nek ora anggo Lailatul Qadar ya iso urip iki. Apa meneh ra iso nyambut gawe kaya jijit iki nyambut gawe apa jijit ya? Arep nyambut gawe apa misale iki ana nek arep modal iki insyaallah ana iki. Nggo modal nyambut gawe. Nyambut gawe apa? Aku iso niki nutuk gamelan karo nutuk drum anu to. Anek Mas Saryanto masih lumayan iso ternak kwader. Mas Gianto iso nutuk-nutuk wesi gawe gamelan gitu. Jijit arep nutuk apa? Kan gitu. Jadi kita itu juga memang tidak punya jaminan kecuali Allah, Mas. Nah, konco-konco makiyah iki tolong dipelajari itu semua. Ki 30 tahun lho Kiai Kanjeng, 30 tahun lho. Urip 30 tahun sak anak bojone ana putune barang. Dan saya sendiri kan sampai umur 68 tahun ini kan ora tau nyambut gawe to. Sebab nek kowe gelem mikir ya, aku iki apa ana sing gelem nampung aku? Wis aku nyambut gawe apa wis sebuten. Misal aku dadi pegawai stasiun Tugu. Cocok ora? Ya ora cocok to ya. Kepala stasiun ya bingung to ya. Mosok Cak Nun nyambut gawe ning kene. Wis aku saiki apa meneh? Perusahaan apa? Aku mlebu perusahaan apa? Mosok aku kepala manajer apa? Kepala bagian apa ya ora cocok. Direktur ya ora mumpuni, gitu, ora pantas. Ulama ya ora. Cetho to aku ulama ya ora to. Ustaz ya ora to. Mulane kuwi nyeluk mbah, aku seneng banget. Mbah itu bagi saya itu sebuah sapaan rohania dan sapaan cinta yang luar biasa. Timbangannya aku kok celuk Kiai Haji. Timbangannya aku ning sepanduk selamat datang Kiai Haji Emun Najid asu ngono aku. Akhirnya tak pleset ke kemarin ada zooming sama apa wingi sing anu hel ikatan arsitek saya disebut Kiai Haji Emun Najib. Kuwi Ikatan Arsitek Indonesia aku dijaluk zoom. Jelaske aku iki ngono ki ya ora nesu. Iki soalnya sing ngusulke jenengku iki pada rapatnya IAI itu dhek nggawa gambarku. Aku usul ya sing kita undang kiai ngono kira. Iki kiai karo nggawa gambarku kalau. Terus sekretaris e pencatate kuwi rumangsane kiai gitu kan. Jane iki dhek ngomong iki kiai terus ditulis kiai. Nek kiai mosok ora haji akhirnya ditulis KH kuwi. Wis aku tak ngapura ora apa-apa, jan wong yo dengan batasnya masing-masing kan itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, malam ini sebenarnya dengan judul ini sebenarnya saya tuh ingin menegaskan bahwa saya kowe oke ngekei, saya rezekimu, saya uripmu berkah ngono lho. Saya kowe ngepek dhewe ya, kaya supir ora gelem kondektur malah. Kan kondektur sing nariki bayarane penumpang to. Nek ana wong sing uripe ora gelem konduktur jenenge kenek, kenek kan mengkon ngawe-awe kon nyurung ngono kae to nek kenek. Jadi kita itu harus punya manajemen ilahiyah dalam arti saya kowe ngekeki, saya oke rezekimu. Prinsipnya seperti itu. Saya kowe pelit berarti podo karo rakus dan itu berarti malah entek, terbakar karena hasad itu adalah api neraka. Akan membakar hidupmu, kamu akan bangkrut sampai tua. Kamu tidak akan dapat apa-apa, utangnya terus-menerus gitu kan. Karena kamu tidak memenuhi manajemennya Allah. Malahnya, makanya Allah, Mas Helmi tolong habis ini jelasin, kenapa Allah menggunakan idiom-idiom ekonomi, tapi dengan prinsip yang agak terbalik dengan kapitalisme sekarang. Misalnya Allah, misalnya ini, kan ada hadis qudsi ya, hadis qudsi itu, dawuhe Allah tapi sing nyampeke Kanjeng Nabi. Nek hadis itu dawuhe Kanjeng Nabi disampaikan. Nek hadis qudsi itu dawuhe dudu Kanjeng Nabi menyampaikan tapi itu dawuhe Allah. Allah kan pernah mengatakan, "Wahai hambaku, aku lapar engkau tidak memberiku makan. Aku haus engkau tidak memberiku minum." Gitu kan? Terus jawab oleh hambanya, "Ya Allah, engkau Maha Kuasa, Maha Kaya, bagaimana mungkin engkau lapar dan engkau haus kan gitu." Terus Allah jawab, "Nek kowe ndelok ki wetengmu ana wong ngelih, aku iki karo dheke. Kowe kudu ngekeki mangan wong sing ngelih. Nek ana wong kehausan ya kasihlah dia minum karena saya hidup bersama orang yang haus dan orang yang lapar itu." Kan itu apik banget tuh. Itu tuh yang dimaksud tadi disosialkan tugas tadi itu. Terus nanti kul Gusti Allah ki belas orang njaluk apa-apa. Dadi Gusti Allah ngiri gambaran ngene iki, Cuk. Kowe nek mlaku nang aku sak langkah, aku mlaku nang kowe sak depo. Kan kuwi sedekah banget aku. Kene ming sak langkah Allah sak depo. Kalau kamu sedepa, saya akan menuju kepadamu sepenggala, sak watang dawane. Kalau engkau berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. Coba piye kuwi? Itu kan contoh bahwa kekayaan itu dan berkah itu lahirnya dari kemurahan hatimu kepada orang banyak. Kuwi prinsip. Aja kabeh kok pek dhewe. Ana wong sing memang kaya konduktur, wah supir ora gelem konduktur ku lho. Dadi nek dhek duwe Indomaret ki dikasiri dhewe. Aja nganti ana wong bayar kok ora liwat dhek. Gitu kan. Kira dhek ora gelem kasir, dadi semua uang harus lewat dia. Terus dia juga bahkan punya konsep semua yang dimiliki orang itu harus jadi milik dia. Kira manajemennya ngono kuwi. Piye carane kabeh kemungkinan kewe. Misalnya ngene wis, saiki Kiai Kanjeng gawe album jaman biyen ya. Ada opsi dijual apa? Lepas sama opsi dijual apa sih sini? Dan jadi produser ikut terus Kiai Kanjeng dapat royalti, tapi ada opsi lain bahwa kuwi pokoke didol entek, didol lepas. Pokoke dituku pisan tok gitu ya. Beli putus ya. Wong sing pelit, wong sing geragas ora gelem beli putus. Kita punya album yang beli putus itu kan Wirid Padang Bulan ya. Itu beli. Karena apa? Karena beli putus engko nek sing nuku kuwi engko entuk badhe aku ora entuk. Dadi dia tidak mau gitu loh. Padahal ada orang itu sing misalnya kowe iki misale jujuk itu jujuk iku pokoke rezekine ya saka nek ora dadi sutradara teater ya tari ya wala pokoke kuwi rezekine saka kono kuwi. Jujuk rasa dadi konglomerat, jujuk rasa dadi rasa duwe Indomaret kowe jujuk. Rasa aneh-aneh, pokoknya rezekimu suka kuno kuwi. Dan itu lilo legowo ke Tuhan. Aku seumur hidup, aku yang menganut kok. Tapi teman-teman sekalian, itu semua adalah tanda bahwa itu nomor satu itu kita percaya kepada rezeki Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizkiya. Jadi ora-ono uler kluget-kluget, sing ora dijamin rezeki ini lah. Kue rasa rakus, kue rasa nyupuk barang sing duduwekmu, sing tidak wajar gitu loh. Jadi termasuk imajinasimu ya rasa ngono kuwi. Rasa mbayangke wae iki nek aku ngene engko iso dadi ngene. Terus kowe gelem nglakoni kuwi tok. Misale ngene, saiki aku duwe aku dikon gawe skenario film. Terus aku tak gawe skenario film, nek aku terus mikir, iki nek skenario iki tak sutradarai dhewe, terus tak produseri dhewe, engko nek badine lak nang aku kabeh. Dadi aku moh nek nulis tok gitu. Nek iso dadi produser, nek iso dadi sutradara, dadi aku entuk okeh gitu loh. Nah itu namanya pelit dan rakus itu. Kita harus ikhlas kepada makom kita masing-masing. Meskipun di makom itu kita akan bekerja keras dan akan harus ngetih, harus total untuk bekerja dan di bidang kita, di batas kita itu. Nah, itu sebenarnya pelajaran dari judul kita malam hari ini adalah tolong Anda mendaftari apa wae watek ki menungso karo mungkin kebiasaan kita sendiri apa ki wetengmu kanca-kancamu tonggo-tonggomu sing marake kuwi mesti hancur, sing marake kuwi insyaallah berkah sing ndi. Misalnya pelit dan rakus itu pasti hancur. Kamu ndak akan pernah kasih berita gembira kuwi. Pokoke kuwi mung utang bola-bali sambat terus anggere ketemu wong kae sambat to, gitu. Gitu. Jadi tolong ini kita harus punya kepastian tafaqquh namanya. Harus punya kepastian apa saja watak kita yang membuat kita akan hancur di masa depan, apa yang kira-kira membuka rezeki. Karena banyak orang yang sebenarnya mendapat rezeki banyak, tapi karena punya watak begitu, maka tertutup pintunya. Gitu. Ada yang seperti itu. Nah, makiyah ini, aku ingat itu. Saya ini rada gede juga. Iki aku nggak bisa ngelompok ke uang misalnya Jombang, uang piro. Jamaah makiyah saya Indonesia, kira-kira dadi partai Indonesia. Lah. Parpol ngono ya. Pemene nganggo iklan, nganggo tak rayu macam-macam ngono kae wong aku ya rada pinter to aku. Ngerayu wong terus menarik orang kan juga tadi untuk menarik konstituen kan gampang. Kenapa kita tidak jadi ormas? Kita tidak mau jadi parpol, kita tidak mau menjadi apapun yang menghasilkan kekuasaan maupun uang, kan ndak? Apa tahu cah makiyah ki bayar iuran apa ora tahu to ya? Sakarep-karepmu to keteko sakarepmu ku sedekah kabeh sedekah 100% sedekah. Kiai Kanjeng arep nang Padang Bulan ning Jendri Cinta apa ning maca pat-pat kan yo sedekah 100%. Ora nage apa-apa. Gitu. Ora nage apa-apa. Kejaba kalau kita berhubungan dengan via-via yang memang saling memerlukan, akhirnya saling take my hand itu. Tidak hanya give your hand tapi take my hand. Jadi misalnya kan anu cu, Zaki itu kalau ada undangan yang panitinya itu menarik iuran ke rakyat itu dia tidak mau. Kita tidak mau. Orang gelem nyusahke wong. Misalnya nek nekake dangdut iuran 10.000, nekake Kanjeng iuran 15.000, nek konangan Zaki ora sido. Ora sido pentas. Ora entuk narik nyusahke wong ora entuk. Nek ana wong sedekah, wong sugih alhamdulillah. Nek ora ana ora apa-apa. Karena selama kita gempa dulu itu 100% gratis Kiai Kanjeng, selama gempa dulu itu. Bahkan kita mensedekahi makanan pada pentas-pentas tertentu selama gempa waktu itu. Gitu. Bahkan kita bikinkan rumah banyak orang juga. Jadi konco-konco pokoknya intinya ini, saya kue loman, saya kue dilomani Gusti Allah. Dan oleh proses kehidupan itu kue juga akan mendapatkan rezeki lebih banyak. Selama kue ini rakus, pelit, pelit itu bakhil bahasa Arabnya. Terus ada sangat pelit ini jenenge sahih. Sahih. Dudu sahih. Nek sahih bener. Nek sahih ini pelit pol. Pelit banget lah belum pernah dipakai oleh siapapun selama ini. Sahih gitu. Sahun ya. Sahun atau sahih? Suhun. Suhun. Oke kira-kira gitu sekarang saya serahkan Mas Helmi. Atau satu nomor dulu baru Mas Helmi ya. Benono variasi estetika ya. Satu nomor. Oke, konco-konco nek arep bali ora apa-apa, kowe matur nuwun sanget ya. Pokoke rezekimu apa kebuka lawang-lawange ngono ya, amin ya. Rejengan berbagai macam bentuk ya, ya iso duit, iso kegembiraan, iso berkah, iso macam-macam lah. Iso konco anyar sak pitur. Ngono ya. Terus sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman penari. Satu nomor dari Kiai Kanjeng yang jarang dibawakan, Don, apa Don? Oh, nggih. Kiai Kanjeng. Nanti kita akan menaiki tahap-tahap yang lebih tinggi dari ilmu yang sama yang kita akan melampaui. Tapi sebelum itu biar Mas Helmi dulu menuntaskan soal perniagaan dan idiom-idiom ekonomi dalam Al-Qur'an. Teman-teman semua yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan Mbah Nun, di dalam Al-Qur'an itu Allah banyak menggunakan, memakai idiom kosakata dari dunia dagang atau niaga, perniagaan. Contohnya misalnya di dalam Al-Qur'an itu ada kata hisab, itu artinya hitungan. Jadi nanti kalau kita sudah sampai pada waktu kiamat, nanti kita akan mendapatkan hisab gitu, dihitung, totalan orang jualan gitu kan. Kemudian juga ada di dalam salah satu surat itu Allah mengatakan bahwa orang-orang yang membaca kitab kemudian menegakkan sholat dan berinfak dari rizki Allah itu, mereka itu mengharapkan tijarotan lan tabur. Jadi tijarotan lan tabur, tijaroh itu perdagangan, lan tabur itu artinya tidak merugi, jadi perdagangan yang untung. Kemudian juga ada kata pinjaman, seperti tadi sudah disebut, kordon hasanan, dan berapa istilah-istilah yang lain termasuk timbangan. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi, kita ingat mengapa Allah menggunakan kosakata-kosakata itu. Karena memang pada waktu itu, terutama di fase Mekah, itu masyarakat Mekah, Madinah atau Jazirah Arab itu umumnya pekerjaannya itu dagang atau berbisnis. Dan kemajuan atau iklim bisnis di masyarakat Arab pada waktu itu sedemikian rupa juga diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi sendiri juga melakukan ekspor ke mana Kanjeng Nabi itu saat membawakan dagangnya Khadijah itu. Nah, masyarakat dagang yang sangat kuat itu merupakan audien pertama dari Al-Qur'an di mana Allah menyampaikan pesannya itu. Jadi sangat wajar kosakata-kosakata dari orang-orang yang kepadanya Allah akan berfirman itu menggunakan bahasa mereka. Nah, pentingnya lagi mengingat hal ini adalah ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 261, dan di situ juga ada kata yang lazim digunakan yaitu lipat ganda. Jadi mungkin kalau kita jualan tuh sudah mikir nih kok untungnya piro ya? Berapa kali lipat dari modal dan lain sebagainya. Nah, di masyarakat Arab juga ada itu, atau yang biasa disebut dengan lipat ganda yang banyak, afa mudhaaf. Kalau kata kerjanya yudhaafu atau yudhaifu. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu yang dalam beberapa sinau bareng juga disitir oleh Mbah Nun itu dikatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu, ya, yudhaifu lima yasha, wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu butir yang kemudian menumbuhkan 7 butir. Dan pada setiap butir itu ada 100 biji. Jadi totalnya berapa? 700. Jadi ini ada matematika hitungan seperti itu, 700. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, ada melipat gandakan. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Ayat ini yang merupakan challenge atau tantangan kepada orang-orang Arab pada waktu itu, kalau kita pasti langsung terpesona ke hitung-hitungannya. Orang Arab juga gitu, wah modal siji dari pitu terus mengandung 100, wah ini cara trading itu keren banget ini, keuntungannya banyak ini. Nah, mereka tergiur oleh hitung-hitungan itu, kalau murni bisnis ya. Tapi ternyata ini peristiwanya kan pada masa kontemporer, bisa saja kita menggunakan ayat ini untuk mendorong orang untuk berderma atau memberikan sesuatu dengan iming-iming, ini loh matematikanya, kalau Anda memberikan satu benda atau barang atau satu nilai uang, dia akan berlipat ganda seperti ini, untuk meyakinkan orang. Padahal kalau kita ingat itu tadi, konteks historisnya, konteks sejarahnya, kata-kata itu termasuk kata melipat gandakan tadi itu hanyalah dalam tanda petik bahasa yang dipinjam oleh Allah dari kaum pedagang ini. Jadi itu adalah ungkapan bahasa saja, bukan pleknya seperti itu. Seperti pada waktu bulan lalu Mbak Nun juga mengatakan, itu hanya perumpamaan. Pun seandainya rumusnya begitu, hanya Allah yang boleh menggunakan, bukan kita. Tapi dari tinjauan historis itu kita jadi tahu bahwa sebenarnya fokusnya itu kita mengingat kata masal tadi itu, masalul ladina, perumpamaan. Nah, selama ini kita tidak memperhatikan kata masal itu. Kalau kita sadar akan kata perumpamaan, kita fokusnya enggak di hitung-hitungannya, tapi di esensinya, yaitu berderma atau memberikan sesuatu pada orang lain atau take my hand tadi itu. Nah, apa yang ditantang oleh Allah melalui ayat ini adalah, kalau kalian tuh ingin dapat untung banyak, kalau teman-teman ingin mendapatkan akumulasi yang banyak itu, ada caranya. Nah, ini kita catat lagi bahwa masyarakat dagang yang tadi kita sebut itu bukan hanya perdagangan biasa kalau di dalam beberapa pengamatan sejarawan itu, orang-orang Arab pada waktu itu, tapi ada satu kondisi kejiwaan yang sedemikian rupa, yaitu mereka itu berdagang tujuannya memang untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena mereka yakin harta yang banyak, kekayaan yang banyak itu bisa membawa mereka kepada keabadian atau khulud. Sedemikian kuat dorongan itu, sehingga mereka itu mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Misalnya? Mempraktikkan riba, memberikan pinjaman kepada orang lain tapi pengembaliannya berlipat-lipat. Atau mereka curang dalam timbangan dan lain-lain. Nah, kalau mereka melakukan kecurangan atau tindak yang tidak benar seperti itu, maka efeknya adalah terciptanya bukan sekedar kesenjangan tapi juga penindasan oleh orang-orang tertentu yang punya duit banyak kepada orang yang tidak punya. Di masyarakatnya jadi tidak sehat, perekonomiannya tidak jalan. Jadi duit hanya untukku, padaku, dan tidak ada untuk orang lain. Nah, sementara dengan ayat ini tadi ditantang mereka itu, bisa kok kalian itu dapat duit atau dapat kesejahteraan, dapat lipat ganda kekayaan itu dalam bahasa Allah itu menggunakan bahasa mereka, kalau antitesisnya justru uangmu itu, hartamu itu kamu ambil, kamu keluarkan untuk di jalan Allah tadi itu, fisabilillah itu. Itu nanti kalian juga akan mendapatkan. Jadi intinya di tantangan untuk kita mau mengeluarkan harta kita, tidak mengakumulasikan aset harta hanya kepada diri kita, tapi dibagi melalui zakat, melalui sedekah dan lain sebagainya. Tapi hitung-hitungan pahalanya itu tidak seperti itu persis, bahkan bisa lebih mungkin ya. Nah, kita jangan terfokus ke situ karena Allah hanya menggunakan masal dari bahasa orang-orang kapitalisme pada waktu itu. Nah, ini menurut saya penting dan selaras dengan yang disampaikan Mbah Nun, ya kita berderma, memberikan, tapi hitung-hitungannya kita enggak usah buat cawe-cawe. Dan sedikit mengaitkan kepada give your hand, take my hand ini, judul lengkapnya sebenarnya zakat, take dua, give your hand, take my hand. Nah, ini Mbah Nun sebenarnya sedang bercerita tentang bagaimana zakat itu bisa dilakukan. Mungkin pada waktu itu belum ada pelembagaan zakat yang bermacam-macam, belum seperti sekarang. Mungkin juga orang berzakat mungkin belum cukup banyak gitu barangkali ya. Nah, di situ Mbah Nun membicarakan tentang bagaimana supaya zakat itu bisa dilaksanakan oleh sebanyak mungkin orang. ada dua opsi menurut Mbah Nun waktu itu. Satu, mengandalkan etos pribadi, yaitu etos memberi, atau yang kedua melalui sistem yang mencoba mengatur itu. Nah, kalau menurut Mbah Nun, Mbah Nun sendiri cenderung kepada bagaimana kita menumbuhkan etos memberi. Kenapa? Karena kalau kita punya dorongan memberi, itu selain kita memberikan ke orang lain, itu enak memberi itu. Tapi kalau dengan sistem, kita memberi, tapi lebih banyak karena dipaksa. Ada kekuatan di luar diri kita yang menyeret, itu belum tentu nikmat kalau menurut Mbah Nun. Nah, zakat itu bisa bertumbuh, memberi manfaat banyak, bisa jalan dengan bagus kalau pada diri kita itu ada etos memberi. Nah, pertanyaan di akhir tulisan Mbah Nun itu adalah, kita ini yang mana ini? Orang yang pelit tadi itu sampai tangannya aja enggak mau diberikan ke orang yang mau menolong, ataukah sebaliknya? Nah, itulah mengapa kita perlu memahami konteks historis masyarakat Arab pada waktu itu, di mana di dalam banyak Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an Allah menggunakan kosakata dunia perdagangan, dan relevansinya dengan kita memahami salah satu ayat itu. Mengatakan Mbah Nun, matur nuwun. Ini menurut saya satu kesempatan yang sangat khusus dengan jamaah yang Allah takdirkan untuk datang secara khusus juga. Maka saya akan menawarkan satu tingkat pemahaman atau ilmu atau sikap hidup yang juga sangat khusus dan tinggi malam hari ini. Sakarepmu kue gelembora, utawa kue kuat opora, kue gelopora sakarepmu ya. Tapi pokoknya tak tawani, aku tak nari nek cara. Jadi Mas Helmi tolong bacakan Yasin ayat 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajron. Ittabi'u man la yas'alukum ajron. Wahum muhtadun. Jadi itu artinya Mas? Ikutilah orang-orang yang tidak meminta bayaran atau imbalan kepadamu, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini kan Allah berfirman, nawani kowe, nari kowe, bahkan mungkin merintah loh. Nek iso kowe iki melu wong sing ora golek badi, ora golek bayaran, ngono to? Ora golek. Ini Allah yang nyuruh, dan dia merumuskan sing muhtadin kuwi sing mendapat hidayah dari Allah adalah orang-orang yang tidak mencari bayaran, tidak meminta bayaran. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ayat ini saya kenal pertama sebagai kaligrafi di rumah Menturo sana. Ayah saya yang menulis itu, paman saya yang mengkaligrafikan itu. Tentu kalimat yang sangat, kalimat dari Allah yang sangat dipakai oleh Masyumi zaman dulu, oleh Pak Muhammad Nasir, Ali Sastra Mujoyo, terus dan lain-lain dulu. Pun ojo njur kuwi nggak, oh jul cak nun Masyumi ngono ya. Aku janjane kepengin nggodho kuwi, jane aku iki kan lagi entuk kiriman peci sing kene niki paluarite. Arep tak gowo ning rasa lebayne tak gowo lah wis. Pokoke tak critake wae aku iki entuk peci kuwi. Gambare paluarite itu peci Rusia. Aku entuk kiriman saka Eropa kuwi. Terus pada saat yang sama saya mendapat kiriman celurit papat. Orang yang gambar celurit, tapi ono aku dikasih celurit 4 macam celurit Madura. Dan masing-masing itu punya fungsi sendiri-sendiri dengan level yang berbeda, sama dengan pusaka keris di Jawa gitu. Ini orang tak gowo. Nek gue pengen bulan depan tak gowo nih, tak pamerke nang gue. Nek aku iki yo. Engko gue silakan memfitnah di medsos bahwa ternyata Cak Nun itu PKI, ngono ya. Buktinya dia bawa celurit di gitu, dan pecinya aja peci pakai paluarit yang itu. Rapopo. Nek jan kuwi arep ngono ki aku ya rapopo. Jadi saya ingin menawarkan satu hal yang berasal saat tadi. Jadi ternyata yang mendapat petunjuk dari Allah adalah yang tidak golek badi. Oke, saiki kita terapkan. Gue nang Jawa kan ngerti ngunduh waing. Oke. Apa meneh liyan nek Jawa rek. Becik ketitik ala ketara. Saiki nek sing kok alami becik ora ketitik ala ya ora ketara piye? Kinesu ora? Apa kowe ikhlas? Jadi saya ingin menawarkan satu tingkat keikhlasan yang tertinggi dalam hidup manusia, sakar mungkin gelembora. Ku menari ya. Lho iki ini kan sama dengan wal itabiu malayas alaikum ajron. Sing entuk pitutus kok Gusti Allah ki sing ora golek badi. Cerita to kuwi? Kalimatnya sangat sangat konfirmatif teknis ya toh. Sangat pemubin sangat jelas, tidak pakai konotasi. Wahum muhtadin ta, merekalah yang mendapat petunjuk dari Allah. Dadi nek kowe isih ngelu mergo badi, ora entuk badi kuwi berarti kowe urung muhtadin. Ngono ta? Nek miturut ayat iki, wis saiki ngene. Nek bahasa Indonesia, barang siapa menanam mengetam. Ngono ta? Njur kita terikat oleh mengetam. Nek kowe nandur ning ora panen piye njuran? Apa njur kowe nesu, apa njur kowe ngamuk, apa kowe frustrasi? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Sapa sing gawe apik sebiji sawi akan mendapatkan balasannya, dan sing gawe elek sebiji til apapun juga akan mendapat balasannya. Nek ora piye? Nek ora piye? Piye terus piye sikapmu? Nek Kiai Kanjeng ora viral piye? Gawe fenomena musik aneh-aneh global, gaduk ke sebuah ala macam dari jazz sampai gamelan kuno sampai Arab klasiknya mesti gaduk ke dari satu harmoni neng ora viral, ora panen, piye, mesu. Jadi ada seorang jamaah ma'iyah yang datang ke sini pada suatu hari, dia punya istilah yang sangat bagus. Saya itu tidak akan menyerah cak karena saya pasrah kepada Allah. Sementara kan ada idiom sebelumnya, wong Islam ki dudu pasrah neng menyerah. Jadi nek pasrah kan ampuh ya. Wah, waduh, aku pasrah nang Allah. Iki ora, iki wis ora sapa-sapa wis menyerah aku gitu kan. Dulu. Kemudian si jamaah amaknya ini salah seorang tokoh gerbang yang mengatakan kepada saya, aku ora mungkin menyerah, aku mau menyerah. Mergo apa mergo aku pasrah karo Gusti Allah. Karena kita pasrah kepada Allah, maka kita tidak akan berhenti untuk melakukan semua itu. Gampangan ini, aku nandur terus meskipun ora panen. Benar gampangannya ya. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, wis kowe nandur wae dengan keikhlasan nandur, rasah gagas panen. Wani ora kowe? Ora dilempong ben. Gitu loh. Karena Allah mengatakan ittabi'u man la yasalukum ajron. Ora dihitung karo Pak Helmi. Ora dieling-eling. Padahal ada klausul bahwa wis kowe iki rasah golek pahala, rasah ngenteni tak wales, aja tak ngenteni 700 satu biji menjadi 7 batang, setiap batang ada 100 biji. Rasa ngenteni 700, kowe ora tak bales ya ora apa-apa. Makanya kita kan punya ideologi, pokoknya nandur terus. Aku ora tau ngomong ben panen ora tau to. Oh, nandur terus, panen yo alhamdulillah ora panen ora masalah. Pokoknya aku iki ikhlas nandur titik arep ngopo kowe. Ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ora kowe. Dadi aku ora arep cemburu karo sapa-sapa. Aku harap iri karo sapa-sapa, aku ora gumun karo wong sugih, wong golomerat, pejabat, presiden, menteri, aku ora hasad sama sekali. Karena saya hidup bersama Allah dan di dalam perintah Allah dan di dalam takdir Allah. Saya tidak hidup di cara berdaya, ngerti ya. Jadi aku ora panen ora masalah. Kenikmatannya lebih tinggi, ikhlas itu kenikmatan tertinggi. Walam yakullahu kufuwan ahad itu termasuk urusan ikhlas gue. Kan jenenge al-ikhlas tulis surate kul huwallahu ahad, dadi pokoke sing ana ning Gusti Allah. Nek kowe ana berarti kowe kudu gabung nang ahad kuwi. Nek ana apa-apa ya Allahu Samad, njaluk tulungi nang Gusti Allah, ora nang presiden, ora nang sapa-sapa. Lam yalid walam yulad, aku ora tergantung asal-usulku, ora tergantung anak putuku, gitu kan? Terus walam yakul lahu kufuwan ahad, aku ora kaya apa-apa, ora kaya sapa-sapa. Jadi aku ora badi ora masalah ora ati aku iki ora kaya sapa-sapa sak Indonesia sak dunia aku ora masalah. Nek aku memperhitungkan bahwa aku iki duwe hak untuk mendapatkan pahala, ngunduh wae ing pakarti aku frustrasi to. Asu ya iki pintere kaya ngene ora dadi opo-opo bajingan ngono to. Ya ta, ya ta. Lah aku ora pamrih aku, ora. Pokoknya aku nikmatku iki nandur. Ngekei wis kuwi. Arep dibales ora monggo. Ora masalah. Ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ora patheken aku. Nah, Anda berani enggak gitu? Dadi kowe rasa ngenten-ngenteni dilem. Aku iki gaya apik. Aja meneh kok masyarakat. Keluargaku dhewe iki ya ora ngelem aku kok. Nek aku gawe salah pisan dirasani ping 1000, nek aku gawe apik 1000, ping 1000 ora dilem pisan. Ngerti ora? Jadi rasa mengharap apa-apa dari manusia. Aku ora mengharap apa-apa, babar pisan. Hanya mengharap kepada Allah. Tetapi nek Allah nyuruh orang kaya pahala, ya orang mungkin. Memang Allah menyuruhnya kita tidak berpamrih, gitu. Tapi apa yang dia bilang ojo pamrih kuwi kan karo Gusti Allah malah wis disediani kaya kuwi ngene lho. Kuwi rada bangkrut ekonomi angel, ming sisane ming gare duwe motor elek siji. Kuwi sih eman iki mosok tak dol pisan iki. Motor elek wis nek kuwi ikhlas wis sisan wis nek perlu tak kakek wong wis. Bar kuwi entuk rezeki kuwi. Ning nek kuwi sih eman-eman barang sing ning tanganmu kuwi, kuwi malah isih bertahap. Nek kue gelem ikhlas, wis. Ini yang saya tawarkan kepada Anda adalah bahkan janji-janji Al-Quran pun itu kan menggambarkan kemurahan Allah, tapi nek kene ora pamrih ya luwe apik to karena Allah mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajron. Man itu siapa menurut Allah? Ikutilah siapa-siapa yang tidak mengharapkan pahala. Siapa ini kan tidak disebut. Kuwi apa Jibril, apa Nabi Muhammad, apa sapa ya. Ora disebut aku kuwi. Pokoke di surat Yasin ayat ya. Nek aku tak nikmati kuwi, Dik. Tak nikmati. Dadi aku ora masalah wis. Dadi kowe wong makiyah aja duwe masalah karo Indonesia. Sing duwe masalah iki Indonesia nang kowe. Ya toh? Kowe ora duwe masalah karo iblis. Sing duwe masalah iki iblis nang kowe. Kowe ora duwe masalah. Serawung karo iblis ora masalah tenek wong makiyah. Serawung karo setan ora masalah, karo jin ora masalah. Karo demit ra masalah, demit ya. Panteng ngono ya ilang-ilang dhewe engko. Aja percaya karo film-film barat pokok-pokok kae. Ono terus Kang Gumim buka ombo banget ora ono kuwi, ora ono kuwi. Kuwi mung bayangan subjektifmu dhewe. Nek nganti ono ngono kuwi sentakan beres kuwi. Ora sanggup salib ngene iki rasa. Kuwi wis wedi karo atimu dhewe. Kalau engkau bertauhid kepada Allah, kalau engkau ada Mekah Madinah dalam jiwamu, maka dajjal, iblis, setan semua tidak akan bisa menyentuhmu. Setan radoyan, demit orang dulit. Luang Jawa wis ngerti kuwi lho. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini kita sudah harus segera mengakhiri. Intinya adalah nek kowe gelem munggah runa apik banget ya. Karena nanti diem-diem ternyata justru rezekimu ki nang kono kuwi. Nek kowe ikhlas nganti tekan kono kuwi, kowe malah bancar rezekimu. Ning aja njur kowe ngunu ben bancar rezekine, ngerti ora? Ngerti ya? Aku ikhlas ora pamrih ben bancar rezeki kuwi salah kuwi. Ikhlas titik. Legowo titik, ora sak koma. Iki lak saiki do koma to. Aku ngekeki ben entuk walesan 700, malah kowe kok pamerke nang sapa-sapa. Ayo, arlojine kene, mobile, BPKB-ne ngono to, ben kowe entuk walesan 700 kali lipat. Visum bulatin mi'atu habah kuwi mau to. Nah, itu salah jadinya. Lho nek kowe ikhlas titik rasa koma. Jadi ikhlas titik, gowo titik. Walam yakulahu kufuwan ahad titik gitu ya. Itu surat Al-Ikhlas gitu ya. Jadi monggo sak karepmu nek kowe mumpung isih enom jajalan kuwi. Lakon ana setahun rong taun kuwi lak kaget dhewe kuwi. Dhewe nggo jebul. Jebul rezeki itu malah di situ. Aku kan biyen kan ngene. Wong ido royo aning sawah, Mas. Dunia ini kan kalau Allah dikei rahmat jadi sawah kan do woh-woh kaya do panen kaya kan wong kabe do royoan woh gitu. Aku ora tau, kecil aku ora tau melu royoan ning sawah, ning kebun gue ora tau. Terus aku takoni malaikat, nun ku ora melu royoan, boten kulo dados pembantu rumah tanggane Gusti Allah kemawon. Gusti Allah butuh wedang kulo tak godoke banyu, tak goleke kopi kapal api. Durute pokoke kula tadi pembantu rumah tangga ni Gusti Allah mohon kula mboten purun royoan wong panen. Dari dulu saya tidak pernah royoan. Saya dulu saya beli kambing itu ya karena saya bekerja, bukan saya minta kepada orang tua saya. Saya bekerja ngui apa jenenge? Melu panen loh Mas, panen terus diles terus tiga ember dapat satu ember ya loh. Nah, terus itu saya himpun, saya belikan kambing dan saya. Dan itu saya beli sendiri, aku nganti tuku wedhus ning pasare aku ora njaluk tulung sapa-sapa. Kuwi tak tuntun dhewe alot kae dadi weduse ora gelem kae lho. Tak tuntun 6 km saka peterongan nang menturaku, tak tuntun wis setengah mati kae. Itu saya kira-kira kelas 3 SD, 4 SD. Tuntun tenan dan saya tidak minta tolong. Saya tidak ora njuru becak ngono ya ora. Kan sing penak kan dilu. Ora aku. Pokoke tak tuntun dong, aku sing tuku, aku nyambut gawe, aku oleh oleh bawon, cara bawon, aku entuk bawon saka panene wong-wong kuwi, terus tak tukoke wedhus, tak gawa dhewe, tak ngon dhewe dari wedhus 3 menjadi 30 lebih saya itu. Itu. Dan saya sangat menguasai hal-hal mengenai wedhus kuwi. Aku balapan wedhus barang tahu. Dadi nek bilang wong balapan jaran sapi minum kebo ngono kaya aku wedhus ya balapan dadi ono nek nemu turu jenenge wedhus lanang sing gedhe ampung jenenge berok. Pokoknya aku duwe wedhus berok siji musuhan karo dadi aku sing kelingan kanca-kancaku ngono wedhus iki Kasih Adi. Jenenge Kasih Adi Kastu. Sing lur Kastu terus maneh ngono sapa meneh sijine ya. Aku sing kelingan aku. Margin, itu margin ekonomi ya margin. Cuma ngono mentur jenenge. Wong mentur iki aneh-aneh jenenge ono margin ngono. Ono artikel kutik, ono bocah jenenge artikel kutik, jadi kuwi meng nglairke bapake ono koran ning ngarep kuwi ono sawekan koran ki ono tulisan artikel kutik dengan mesin tik brother ngono sing dicupuk meng artikel kutik ngono. Jadi undang-undangane kutik ngono kuwi. Wah, mentura kok, mentura. Aku seneng banget karo wong mentura kuwi. Panjen yo rusak cangkeme sak kuwi rusak. Rusak, tidak ada yang tidak dihina. Di antara tetangga itu selalu dihina gitu. Nek ana ana jenenge Pak Makali iku rada mripate rada rabun rada ngene iki. Terus bengi-bengi cacah tik-tok iku ronda tak-tok tak-tok. Tangi Pak Makali. Tangi Pak Makali. Pak Makali wis rek, wong jek merem ngono lho. Mergo ngene wong iki. Wong jek merem ngono kok ngaku wis tangi. Ayo tangi ngono kuwi. Nyoneng napa kaya aku jan urip dulu tuh indah sekali dunia ki indah ora kaya saiki iki nyebai njijiki dulu tuh indah sekali aku neng langgar jam 2 bengi aku njupuk kanji ngerti kanji iki nek dicairkan terus di anukan di bajunya terus kaku ngono kaya jaman biyen nek kambi kaku distrika ngono njur ampuh to kanji ini tak jupuk karo beberapa orang koncoku gitu ya. Terus kabeh sing turun ning langgar iki silite tak kei kanji iki. Terus marang ngono, "Heh, tangi, sapa ne sing gak kandha-kandha iki? Keceret iki sapa ya? Tangi." Wes gladap nyekel ujo yo di mlebu nang kamar mandi kabeh terus do wiso kae padha. Lha kuwi kanji dudu tahi kuwi. Wis ngono kuwi. Zaman pian ki enak banget, saiki ngono kuwi jenenge bullying ya. Kriminalitas ya. Apa? Kenapa asal saiki urip piye saiki iki? Wong biyen iku wah tenan kok. Dadi nek ana anak baru dilanggar itu kita plonco. Kon nek langgar nek gurung iso ndelok malaikat kon jati ngaku wong Islam. Sadurunge ndelok malaikat kon kudu iso ndelok setan sik. Yo napa carane? Wis kena ndodok. Copoten kaosmu, copoten kaosmu sarungan tok. Akhir dhek sarungan ndodok ngene iki Mas. Ya. Al-Fatihah. Allahumma amin. Jawabut surat tinggal melayu Mas. Dadi mudho ijen kuwi. Ngene kuwi iki peloncoan ning langgar ngono kuwi. Nyenengke. Dulu itu ya Allah, hidup itu indah sekali ya. Sekarang kok koyo ngene to ya. Ampune ono medsos kuwi ya Allah. Ning aku ya mau sedih, sak karep-karepmu. Aku ra saya dulu tersiksa oleh medsos oleh sop buntut yang video kita dipotong-potong di dalam YouTube, aku tentu beribu-ribu ya. Aku biar sedih lagi orang aku. Saya kira semua berada dalam kekuasaan Tuhan. Kue mesti kualat. Orang-orang mesti kualat. Gitu ya. Meskipun aku diam-diam, upama orang kualat ya orang apa-apa. Tapi kue mesti kualat. Meskipun aku ya orang nyurnyeli kue kualatmu, piye bentuknya ya orang nyurnyeli. Gitu. Pokoknya mesti kualat kue. Mesti kue ngunduh wangi Pak Karti mesti gitu. Tapi saya juga siap ternyata nek orang ngunduh wangi Pak Karti ya ora apa-apa. Terserah Gusti Allah pokoknya. Jadi ini satu kepasrahan kepada Allah yang total, setotal-totalnya. Ilam yakun bika la yakutu pun fala ubali. Itu pun masih bisa ditanya, nek Gusti Allah nesu. Kue ini bisa ikhlas karo apa wae, ning Gusti Allah tetap nesu piye. Allah yang saya kenal enggak gitu. Allah yang saya kenal enggak kayak gitu. Allah jelas rumusnya, tegas. Hukumnya sangat tegas itu. Jadi nek persaku nek kue gelem jajal kue ya, kue engko akan ketemu berkah yang tidak terduga min haitsu la yahtasib. Ya. Mayyatakillahi ja'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa mayyatawakkal 'ala Allah wa hasbu innallaha baligu amri wa ja'al Allahu likulli syai'in qadra. Ayat 2 dan 3 surat At-Talaq. Tolong itu dibaca dan dinikmati. Orang yang difahami dinikmati. dipercaya. Wis percaya kowe karo Gusti Allah percaya nek karo liyane rasa. Mulane aku ora tau maca buku iki sing iso dipercaya di buku-buku semono kae ning Gramedia iki. Nek buku dhewe ya tak percaya nang ora tau maca ya nang. Mosok aku maca buku dhewe. Mosok ana penulis nulis-nulis dhewe, terbitke dhewe diwaca-waca dhewe kan ya. Pekok ta kuwi? Ya ta. Ana sing ngono kuwi jane. Diterbitke dhewe, ditulis dhewe, terbitke dhewe, dipasarke dhewe, dituku dhewe, diwaca dhewe. Ana meneh, ana. Dia temu sing anjake ya. Mudah-mudahan Anda nek kowe ketemu sing kaya tak omongke ya rasa semelang. Udah lah, pokoknya sama Allah itu total aja. Total aja. Apalagi ayatnya jelas tabi'u mal la yas'alukum ajron wa umuhtadun. Rumah samu nek kowe ora pamrih njur Gusti Allah ora nyiapke ngono kan. Apik ndi kowe njaluk dikeki apa kowe ora njaluk dikeki? Ma'iyah iki wani ora aku njaluk. Ya Allah berikanlah aku ma'iyah di mana ada ribuan orang datang dan mau bermesraan diskusi sinau bareng dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Wani pon ndonga ngono kuwi. Amin dijundhu karo malaikat Jibril ndonga apa kuwi kan gitu kan. Tapi kan terjadi. Di sekian banyak tempat terjadi toh, orang sinau bareng semono kae seduluran koyo ngono kae gitu kan. Dan saya sudah monitoring terus kan. Nah, itu semua kan sesuatu yang Allah kasih tanpa kita berdoa. Nek Eko Minadi carane ndonga iki nek kuwi ono tanah disir karo dhewe disaponi. Engko susah dadi weke dhewe gitu. Itu caranya Eko berdoa. Jadi karena dia sayang sama tanah itu maka Allah mentakdirkan tanah itu menjadi milik dia. Nah iki aku iki ono tanah sebelah kene iki, sawah kene iki tak tuku kan ra entuk. Kisah iki aku njaluk Eko mbok kowe nyapu bendina ning kene iki ek ngono. Ning sawah sebelah lor kene iki supaya ruang ini bisa lebih luas, bisa macam-macam kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Aning tergantung ya kok sergap nyapu pora. Nah, oke teman sekalian kira-kira seperti itu. Tidak apa-apa kalau masih ada pertanyaan 1-2. Setelah itu kita akhiri dengan satu. Ya silakan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tema give your hand dan take my hand. Secara horizontal maupun vertikal. Yang saya tanyakan adalah konteksnya keduanya bahwa ketika kita bicara masalah ayat utungi astajib lakum itu kan Allah itu kan menyuruh kita untuk meminta berdoa. Itu terkait dengan give your hand. Artinya Allah kan tengadahkan tanganmu gitu. Nah, terkait konteks itu bagaimana mensikapi? Terus ketika kita mau meminta, ketika kita memintakan kapan Allah itu take ngasih kita meminta kemudian kita ambil, Allah ngasih kita ambil. Tapi di sisi lain tadi Simbah mengatakan bahwa sebenarnya kita malu untuk meminta karena Allah itu maha tahu karena membaca hati kita. Saya kira yang perlu babar itu Mbah, masih terlalu abu-abu untuk mensikapi hal itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya dulu epistemologinya kepada Profesor Dr. Helmi. Astajib itu artinya apa? Umumi astajib lakum. Kalau umumnya orang itu mengatakan. Ya, bukan kemungkinan. Kata astajib itu kan dari kata ajaba astajibu. Jadi ini mas, nek kue ngumbah kelambi gitu. Nek kue ngumbah awakmu. Kue ngumbah kelambi gitu. Aksilu libasan. Nek kue ngumbah awakmu ditambahi sin. Aktasilu. Nah, ujibu atau ajaba yujibu kuwi nek jero nang awake dhewe itu namanya astajib lakum. Dadi kuwi Allah jawab, ora padha karo ngabulke lho Mas. Ngrespon jare Mas Helmi, ngrespon. Sing ngarani ngabulke iki sapa? Sopo kuwi biyen sing nerjemahke kon rene? Tak kaploke ndas. Iki mung jawab kok. Lah jawab lah iso nolak iso. Iso macam-macam kemungkinan itu astajib kok. Astajib itu Allah secara pribadi akan menjawab itu karena itu kepentingan kemesraan pribadi dia juga kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Tapi kan bukan astagbil. Misalnya kan kalimatnya utu'uni astagbilukum atau ukobilukum itu mintalah aku kabulkan. Kan. Ikan astagbil. Astagbil aku menjawab. Menjawab. Menjawab itu ya. Ya kowe kaya kowe nari cawe tok gelem tak rabi terus dijawab mboten ya piye. Itu astajib loh bukan astagbil atau ukobil loh ya. Jadi mesti jawab Allah. Nah, jawabannya bermacam-macam. Kemungkinannya bisa bermacam-macam tapi jangan diartikan mengabulkan. Karena konsep tentang kabul dan tidak itu juga beda antara Allah sama kita. Kita pikir kalau kabul itu mesti begini, kalau tidak kabul itu begitu. Enggak, menurut Allah begitu sebenarnya kabul bisa juga. Gitu loh. Karena manusia kan konsepnya kebanyakan linear dan hitam putih gitu. Allah itu bermacam-macam, sangat kaya, sangat mosaik. Gitu. Jadi, kok abu-abu deh. Pokoknya mesti diperhatikan sama Allah, dengarkan oleh Allah, astami, astajib gitu ya. Tapi kabul apa tidak ya terserah Allah, wong sing dijaluk ide. Ya. Nah saya tidak menghargai pernyataan Allah astajib lakum gitu ya. Tapi kan Udu'uni hatinya apa mas? Ya, saya ini tak uber. Bisa selulah aku, bisa. Apa? Ya. Da'ayat'u hatinya apa? Memanggil. Udu'uni panggil aku. Sopon aku. Bisa ngerti? Dudun jalu orang aku loh. Ya mas? Iya tadi selama ini. Kan aku dihatikan bermintalah kepadaku, aku kabulkan itu. Menurut saya golek penake dhewe. Sopon aku. Tak jawab sopuanmu kuwi kan gitu. Kan dakwah itu artinya memanggil. Nah dakwah kalau horizontal namanya dakwah, kalau vertikal namanya doa. Jadi ad'u itu sama, ad'u ada ad'u da'a yad'u da'watan, ada da'a yad'u du'aan. Nek sorop, nahwu sorop yang ngono kuwi. Nek mendhuwur kuwi da'a yad'u du'aan, nek kuwi nyiwenengen da'a yad'u da'watan. Memanggil. Nek Gusti Allah maksud kok timbali? Memanggilkan dalam bahasa Jawa kan ada sik. Masa ono bocah nimbali bapake. Memanggilkan ada berbagai macam lapisan dan ada sopan santun. Gitu kan. Wong Jawa ki ampuh banget tok. Kula dahar ora entuk kok. Panjenengan dahar kula nedha ngono to? Itu aja beda kok. Nah, kenapa kita kok sembrono sekali terhadap penerjemahan pernyataan Allah itu? Udu'uni itu kan sok nek aku ngarani sapa nek sing sering nyopo Allah. Nyopo itu menurut saya tidak harus nyopo langsung ya Allah, tapi pokoknya selalu mengingat Allah dalam segala yang kita alami, kita lihat, kita dengar gitu loh. Jangan sampai kita tidak mengingat Allah. Itu kan juga sebuah sapaan. Kan gitu deh. Kue ndelok lukisan, pameran lukisan melbu, kue ranjur nyeluk jenenge pelukise ora to, kue melbu kan nyopo to jenenge iki. Ya toh, kue melbu nang pameran kue ndelok-ndelok, apa meneh kue rada suwe ngono kae kan. Sing lukis kan seneng, ya. Jadi menyapa itu juga bermacam-macam bentuk budayanya. Tidak harus dengan literer, ya Allah orang nukui, bermacam-macam. Jadi kayak Eko tadi loh, caranya berdoa adalah dengan nyapu panggonan lemah kui gitu. Sesuk tak kon ngawasi, sesuk Eko orang nyapu kui berarti cangkeman tok. Gitu. Kira-kira gimana mas? Memang lo nek kui ngomong abu-abu. Memang hidup tidak hitam putih mas, makanya pakai iman mas. Sebab kalau tidak abu-abu itu ya bisa ini bisa itu mas. Makanya kita menghadapinya dengan iman dan takwa. Nek ora abu-abu hitam atau putih, kita menghadapinya dengan ilmu jenenge. Nah kita kan tidak bisa menghadapi Allah dengan ilmu toh, kita merespon Allah dengan iman. Karena Allah ki ya Allah tutu kowe tutu aku eh. Nek Allah kuwe karo aku kan rada luwih dicethakke gitu ya. Nek Allah jan ra cethok. Padahal ya Allah, ini kemarin yang tadi saya ceritakan ngomong menyerah tadi itu juga mengatakan gini. Lah iya kok Al-Fatihah ki ayat pertama niku alhamdulillahirabbil alamin ta ya. Itu kan ndak pernah dipikir juga oleh orang lain ya. Jadi durung apa-apa kuwe wis alhamdulillah. Itu berarti kan harus didahului oleh penghayatan yang panjang, penelitian yang panjang terhadap dirimu dan kehidupan orang banyak, sehingga hasilnya adalah kamu alhamdulillahirabbil alamin to. Ka orang-orang moro-moro Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin. Ngopo nek jalan ngopo kowe alhamdulillah wong kowe ya ora menghayati apa-apa kok alhamdulillah. Kuwi padha karo Allahu akbar. Allahu akbar ngono kae. Demo ngopo kok Allahu akbar iki apa ne sing abar apa ne? Ngopo kok Allah kudu ana sebabe, Mas. Ya Mas. Kudu ana prosese sehingga Anda out-nya adalah Allahu Akbar. Harus ada proses penghayatan hidup demikian rupa sehingga output-nya atau produknya atau outcome-nya adalah subhanallah atau astagfirullah atau Allahu Akbar kan gitu. Makanya ketika Al-Fatihah Ummul Quran itu ayat pertamanya justru alhamdulillah, maka karena kita manusia nek kowe ngemeng beo ya segari mengucapkan alhamdulillah. Nek kowe menungso kan berarti duwe pikiran bahwa aku ora mungkin ngomong alhamdulillah nek aku ora nemokke hal-hal yang memang dahsyat di mana saya akan bersyukur kepada Allah kan ngono to. Nah kuwi apa? Sing kok hayati ki apa kok kowe ngomong nek kuwi ditakoni malaikat ngono, tujuane malaikat iki apik-apik. Ora njur moro nang kuwi ning ngarepku dijundhu ngono ora. Kan kudune kuwi jane kudu krasa dijundhu. Ngopo kowe alhamdulillah ngopo? Ngopo? Asal usule piye kok ngomong alhamdulillah rabbil alamin? Kan kudu ana asal usule to. Harus ada konsiderannya sehingga vonisnya alhamdulillah kan gitu kan hukum ya. Tapi kan kita tidak pernah mikir itu, pokoknya kita ngertinya syariat teknis bahwa Al-Fatihah itu dimulai alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana? Tapi kan kalau Anda itu manusia yang intelektual dan punya akal pikiran, maka Anda akan tahu bahwa sebelum saya ngomong alhamdulillah, diperlukan penghayatan yang panjang untuk hasilnya adalah memuji Allah kan gitu kan. Ini kan ngono Mas. Nah kan kita tidak pernah dikasih pelajaran seperti itu kepada oleh Pak Kiai dan para ulama. Pokoknya yang penting apa alhamdulillah. Ning apa sebabnya alhamdulillah? Termasuk demo-demo Allahu Akbar iki karepmu apa Allahu Akbar iki? Kan kamu takjub sama Allah. Wah takjub. Ngene kahanan ngene maka Allahu Akbar itu. Jadi Allahu Akbar itu kan puncak dari ketakjuban kita kepada Allah. Nah kamu atas dasar apa kamu teriak Allahu Akbar itu? Apa main dinggo meden-medeni wong kan gitu. Nah, maka manusia itu dibikin dengan binatang. Nek malaikat juga tidak perlu kausalitas. Malaikat itu pokoknya ya malu mayu marun. Pokoknya malaikat ngunu kuwi. Sejak awal dikatakan seperti itu. Kalau manusia dia mengenal kausalitas. Mengenal sebab akibat, mengenal hulu hilir. Mengenal awal dan akhir. Nah, nek ngomong Allahu Akbar, alhamdulillah, apa-apa, kudu ana sebabe. Kudu ana asal usule kok meneng-meneng kowe ngomong alhamdulillah. Jadi gampangnya gini lah, nek kowe arep ngimami sholat kene masjid, kowe kudu menyempatkan waktu mbuh pirang menit untuk menghayati betapa dahsyatnya rahmat Allah misalnya. Sehingga ketika kowe ngomong Allahu Akbar terus alhamdulillahi rabbil alamin kuwi nandes ngono lho. Nek kowe meng teknis mergo kowe ngimami terus ya diawali alhamdulillah terus dadi kan dudu menungso kowe. Bukan makhluk intelektual, bukan makriyah, bukan makhluk akliyah kan, tapi itu hanya beo kan gitu. Mulanya aku ini sangat jarang mau jadi imam ini mergo nek aku kepingin imam, nek aku ngimami tenan. Sing tak imami ora sholat tok, sing tak imami uripmu barang. Nek aku dikon dadi imam tak imami tenan kowe. Sak Indonesia sak dunia tak imami tenan. Ning lak aku ora ditugasi kuwi. Lah nek ngimami sholat kan angger duhur karo asar ya gampang toh. Kan? Gitu kan. Jadi teman sekalian, mudah-mudahan itu bisa memap sedikit. Ya, oke. Mungkin ini tambahan sedikit Mbah Nun untuk melengkapi tadabur atas ayat yang tadi dikutip itu. Selengkapnya ayat itu kan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Kalau memakai apa yang tadi disampaikan Mbah Nun, ud'uni itu artinya menyapa, itu bisa diterjemahkan seperti ini. Dan Tuhanmu berfirman, sapalah aku, niscaya aku akan merespon, kan gitu ya. Kalau di Mbah Kemenak tidak pakai kata ijabai, tapi perkenan. Berdoalah kepadaku, niscaya akan akenankan bagimu. Nah, lanjutan dari penggalan ayat ini menurut saya yang penting untuk kita ingat, yaitu innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, mau enggak peduli apa ngabekti atau enggak peduli mungkin dalam konteks yang tadi dikatakan enggak peduli, enggak ngaruh, enggak menyapa aku, kata Allah itu, mereka itu nanti akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, ini mengingatkan saya kepada salah satu rumus dalam Bahnun memahami ayat, itu ada yang namanya kita perlu menemukan atau peka terhadap titik tumpu dari ayat itu. Nah, kalau kita baca utuh ayat ini, bisa kita menemukan titik tumpunya itu bukan di astajib lakum, tapi yastakbiruna, alladzina yastakbirun. Jadi ini kritik Allah kepada kita, barangkali kita ini orang-orang yang sombong, enggak pernah ngaruh ke Allah. Titik tekannya bisa di seperti itu, titik tumpunya. Dan ini di ayat yang lain juga ditekankan, waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isata dzongka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa lalai atau enggak mau mengingatku, itu nanti mereka itu akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan di hari kiamat nanti mereka itu dikumpulkan dalam keadaan buta. Barangkali seperti itu, Mas, sedikit tambah. Ya kan, di ma'iyah-ma'iyah zaman dulu kan, saya mungkin ada yang ingat, saya pernah cerita mengenai bedanya Khulafaur Rasyidin ya. Jadi saya itu sebenarnya untuk metodologi saja, untuk mencari amsal-amsal yang lain supaya yastakbirunallah tadi itu mancep gitu loh. Supaya kita menyadari kebesaran Allah itu, karena memang bahasa tidak mampu kok menerjemahkan hakikat Allah, yang tidak mampu sebenarnya. Mustahil loh bahasa manusia kok apa jelentreki Allah ya rasa tajani aslinya. Jadi Allahu Akbar orang ya salah. Selama ini kan Allah Maha Besar. Kalau Anda pakai terjemahan biasa, Akbar itu artinya lebih besar. Tapi karena yang disebut itu adalah Allah, maka Allah Maha Lebih Besar atau Allah Lebih Maha Besar atau Allah Maha Lebih Besar. Monggo. Jadi Allah itu tidak pernah berhenti lebih besar terus dalam penghayatan kita. Wingi ampuh, sisue ngalami apa-apa sebul Allah luwe ampuh meneh. Gitu kan. Tidak ada batasnya. Jadi tidak mungkin Allah bisa dirumuskan dengan bahasa manusia aslinya. Ya. Tapi karena ada semacam kompromi dan pemudahan komunikasi, maka Allah sendiri memakai bahasa manusia seperti ekonomi tadi itu. Tapi nek aslinya kita raono deh, Allah Maha Besar raono. Allah Maha Lebih Besar, tidak pernah berhenti, dia dinamis. Selalu lebih lagi itu. Karena tidak akan pernah terjangkau. Malaikat Jibril aja tidak sampai ke Sidratul Muntaha gitu kan. Hanya Rasulullah yang bisa sampai ke sana kan gitu kan. Artinya kita itu seampuh-ampuh ilmu memahami Allah itu kita tidak akan nyampe kan gitu. Walam yakulahu kufuan ahad. Artinya kan kayak gitu. Tetapi kita juga tidak dituntut Allah untuk itu. Kita tuh hanya pokoknya ojo nganti ora layak, jangan sampai tidak yastakbir gitu ya. Ojo nganti kue lalai terhadap bagaimana membesarkan apa menyadari kebesaran Allah, kemahabesaran Allah itu. Dan saya sering cerita dulu nek Sayyidina Abu Bakar kan untuk menyadari kebesaran Allah itu dia pakai metode kultural. Kalau Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia mengalami macam-macam secara kultur, secara budaya dengan masyarakat, terus dia menemukan kebesaran Allah. Kalau Sayyidina Umar itu membutuhkan peristiwa-peristiwa radikal. Seperti cerita ketika dia masuk Islam juga karena ada radikalitas dengan adiknya itu kan. Itu. Kalau Utsman bin Affan itu dia membutuhkan timbangan, membutuhkan apa ya, nimbang-nimbang. Seorang pedagang juga gitu, dia nimbang-nimbang. Ya, jadi dia ngitung-ngitung, membanding-bandingkan, nimbang-nimbang, sehingga akhirnya ketemu, menemukan kemahabesaran Allah. Kalau Ali, ini saya jangan dituduh Syiah karena ini ya. Kalau, dan ini karena saya ceramah ini di depan orang Syiah juga, saya mengatakan mereka juga belum pernah dengar. Kalau Ali itu tidak membutuhkan proses. Ali itu ngelihat apa saja dia menemukan kebesaran. Ingat apa saja, mendengar apa saja, menatap apa saja, Ali bertemu dengan kemahabesaran Allah. Itulah Ali. Sampai Rasulullah menyebutnya Babul Ilmi, meskipun kemudian Ali sendiri membalas Rasulullah, Rasulullah itu Madinatul Ilmi, karena Anda tahu ceritanya ya. Biar aku cerita ngarang-ngarang ning orang sing bantah ya tak terus ke wae. Kan sing rokok lah Umar. Sing rokok di antara sahabat lah Umar. Ini ya durung sukun atau si Samsu ya durung. Sehingga kalau Sarasean, kalau ngelumpuk majelisan itu, Ali disi'i njajari Kanjeng Nabi. Ben ora dijajari kalau Sayyidina Umar ini loh karpe. Terus Kanjeng Nabi ki yo merasa dilindungi oleh ponakane to. Ning kan dhek yo punya kasih sayang kepada Umar, dadi yo pekewuh lah, ora penak kok sawangane Ali ki posesif kepada saya sehingga menyisihkan Sayyidina Umar. Akhirnya Kanjeng Nabi yo nakal. Dadi kuwi suguhane apa? Kurma karo kacang kuwi. Kanjeng Nabi mangan terus isine iki diseleng ngarepe Ali. Mangan kulite karo apa jine iki diseleng ngarepe Ali. Jadi di tengah majelis itu Ali iki ning ngarepe iki ana tumpukan biji kurma sama kacang itu, sama kulit kacang itu. Terus ada dialog. Rasulullah kan yo humoris luar biasa kuwi. Sing kuwi ora tau diajari sapa-sapa to rumahsamu. Nek wong pinter mesti humore yo luar biasa gitu loh. Karena humor itu sebenarnya menggambarkan tingkat intelektualitas juga. Jadi Rasulullah sing ngomong ngene iki. Iki awake dhewe wis ngomong sembarang ya, wis ngomong iman, takwa, swarga, neraka wis diarahkan semua. Tapi jangan lupa bahwa orang yang paling rakus di antara kita ini adalah orang yang duduk di sebelah kanan saya, yang di depannya ada tumpukan biji kurma dan kulit kacang. Kata Rasulullah nggudu Ali untuk menghibur Umar. Toh. Terus Ali gandeng cah pinter IQ-nya dhuwur banget. Toh. Ali balas, benar saya yang paling rakus, tapi ada yang lebih rakus, yakni yang di depannya tidak ada kulit kacang sama sekali dan tidak ada, karena sudah dimakan sekalian. Gitu. Nah, Ali balas, pamane gitu. Terus Kanjeng Nabi ngomong, demikianlah kamu tahu sendiri Ali itu manusia yang sangat cerdas, dia adalah pintunya ilmu pengetahuan, dia adalah babul ilmi, kata Rasulullah. Terus Ali juga punya kesopanan dan kesantunan, kalau aku pintunya, engkau akan masuk kemana melalui pintu itu, maka engkau masuk dengan melalui pintu saya itu, kau masuk ke dalam Madinatul Ilmi, kota raya ilmu pengetahuan, dan kota raya ilmu pengetahuan itu adalah yang di samping saya ini, Kanjeng Nabi itu kan. Jadi Rasulullah itu disebut Madinatul Ilmi, kalau si Ali adalah babul ilmi. Menurut kira-kira ya. Di ya kuwi kabeh sawang sinawang nek cara wong Jawa. Semua tafsir itu bermacam-macam, itu jangan kita negatifkan, jangan kita ojo kita sengai gitu ya. Pokoknya mungkin saja semua hal itu penting. Semua hal itu akan memperkaya kita dan akan membawa kita kepada titik tumbuh tadi itu. Mudah-mudahan malam hari ini Anda semua pulang sudah dengan tekad untuk tidak menyerah terhadap kehidupan yang sesusah apapun dalam hidup Anda, karena Anda pasrah kepada Allah. Jadi pasrah itu membuat kita tidak akan pernah menyerah. Apa wae kahanan Indonesia pun dunia itu ramah salah. Aku tidak akan menyerah. Rasulullah sendiri mengatakan la wa asyam safi yamini wal qamar fi yasari lan atruka hadal amr. Pokoke aku makiyahan iki aku golek pang apa aku golek kebijaksanaan kebahagiaan ning makiyah iki. Ambo aku kok kaya srengenge ning tengenku karo bulan ning aku ora arep ninggal proses sinau bareng iki. Ini yang saya andalkan untuk supaya kita betul-betul mendapat ridho karena kita ikhlas total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Ya amin ya rabbal alamin, tak dongake kabeh balingku mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Satu nomor terakhir yang halus saja. bersama-sama. Mudah-mudahan di setiap Anda mengalami kegelapan, Allah memancarkan cahayanya, kodarnya gitu ya. Kegelapan saja tidak harus pada malam hari dalam arti fisik, tapi kegelapan di dalam hidup kita oleh Allah dicahayai. Ya. Kita baca tiga kali kemudian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke teman-teman sekalian, ini tradisi keluarganya Rasulullah membaca Al-Qadr ini sebelum tidur 10 kali. Setelah sholat dibaca paling tidak 3 kali. Jadi gitu sekalian, selamat kembali ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan dikasih kejutan-kejutan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.